Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada Zat yang Maha Kuat, berdiri sendiri, Maha Bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakan, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Zat yang Maha Mulia yang sedang menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, dan manusia pemimpin anak Adam pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Yang pertama-tama tentu saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena sempat beberapa kali tidak ada pertemuan dan memang bertepatan sekali dengan jadwal saya di luar Indonesia sehingga memang tidak bisa. Dan insya Allah mudah-mudahan tetap saja kita berlanjut sampai selesai sirah ini. Dan pada pagi ini semoga Allah berkahi kita melanjutkan beberapa kejadian besar setelah perang Ahzab atau perang Khandaq. Pagi ini kita akan bahas ada ekspedisi yang dikirim oleh Nabi SAW untuk membunuh seorang pimpinan Yahudi yang bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' ini termasuk salah satu tokoh pemicu terjadinya perang Ahzab. Dan di awal-awal pertemuan atau di akhir pertemuan kita yang lalu, saya sempat jelaskan setelah kelompok Ahzab yang Allah sebutkan dalam surah nomor 33, kelompok-kelompok yang berkumpul terdiri dari 10.000 pasukan kuda dari seluruh suku-suku Arab yang masih kufur pada saat itu, dan otaknya adalah orang-orang Yahudi dari dua suku, Nadir dan Kainuqa, yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah. Mereka tinggal di Khaybar, mereka sakit hati, akhirnya mereka berkoalisi dengan orang-orang Arab yang memang belum masuk Islam pada saat itu untuk menghancurkan Madinah. Ringkas cerita, terjadilah perang Khandaq yang sudah kita panjang lebar ceritakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dengan angin yang dikirim sangat dingin pada saat itu setelah mengepung Madinah 40 hari sekian. Setelah selesai perang Khandaq, Nabi SAW memiliki strategi perang yang sangat luar biasa. Padahal kondisi Madinah waktu itu masih lemah. Jadi beliau menghukum semua yang pernah terlibat dalam perang Khandaq. Kita sudah jelaskan beberapa suku-suku yang dihukum oleh Nabi SAW, diserang, kemudian dikalahkan oleh Nabi SAW karena mereka berkoalisi pada saat perang Ahzab. Dan itu tidak saya ulangi kembali, saya akan masuk kepada salah satu yang Nabi SAW serang, bentengnya Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' ini? Seorang pimpinan Yahudi. Setiap kali ada penyair yang mau siap menyebutkan syair-syairnya untuk menghina Nabi SAW dan Islam, dibayar sama dia, berapapun dia minta. Setiap ada penari wanita yang mencaci maki Islam dan Nabi SAW, dikasih hadiah. Setiap ada suku yang siap menyerang Madinah, dibiayai sama dia. Dan Abu Rafi' ini termasuk orang yang sangat besar andilnya dalam sumbangan dana. Dia tidak ikut sumbangan dana di perang Ahzab. Maka tradisi Nabi SAW, kalau ada orang-orang seperti ini, beliau menyuruh beberapa sahabatnya untuk mematikan, membunuh orang ini. Orang ini sudah berbahaya sekali. Maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menyelesaikan urusannya Abu Rafi' ini. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada satu sahabat mulia yang bernama Abdullah ibn Abi Atiq Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Seorang sahabat dari asli Madinah, orang Ansar, suku Khazraj, yang sangat terkenal dengan keberaniannya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusan Abu Rafi'. Kata Nabi SAW, pergilah dan bawa beberapa temanmu. Pergilah dia. Pada saat dia jalan menuju ke tempat ini, orang-orang Yahudi ini, tepatnya ke tempat Abu Rafi', dan Abu Rafi' ini namanya Salam bin Abi Huqaiq. Salam bin Abi Al-Huqaiq. Maka Abdullah bin Abi Atiq waktu tiba di pintu gerbang, depan pintu gerbang, melihat pintu gerbang ini sangat besar, bentengnya juga besar, dan Abu Rafi' ini berada di sebuah benteng yang di dalamnya ada pertanian, peternakan, ada sumur, benteng sendiri, kayak satu kota sendiri. Sangat besar, bentengnya juga sangat tinggi. Temboknya dilumurin dengan minyak, sehingga susah untuk naik ke atas. Dan pintu gerbangnya cuma satu, harus lewat situ. Plus lagi, penjaga-penjaga yang ada di pintu gerbang itu menghafal wajah-wajah penduduk yang ada di dalam. Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu pada saat tiba di sana, teman-temannya mengatakan, kayaknya kita harus mencari jalan, berpikir dulu bagaimana bisa masuk nih. Kata Abdullah, silahkan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya akan menunggu di sini, kalian istirahat dulu. Saya mau lihat. Sementara teman-temannya tidur, Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, dengan hikmah Allah, ini riwayat Bukhari ya, hadis sahih. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba malam itu untanya Abu Rafi' hilang. Untanya Abu Rafi' hilang. Maka hampir seluruh warganya yang ada, jadi Abu Rafi' ini kayak rajanya Yahudi ya. Untanya Abu Rafi' hilang dan hampir seluruh orang yang di benteng, laki-laki, perempuan, anak-anak, keluar membawa obor untuk mencari di mana untanya Abu Rafi' malam itu. Dalam kesempatan itu, Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, saya menunggangi keadaan dan saya menyelipkan diri untuk masuk bersama dengan orang-orang. Sambil saya mendengarkan penjaga pintu gerbang mengatakan, segeralah, masuklah, nanti jangan sampai ada orang asing yang masuk. Lalu kemudian pada saat mereka lagi berbondong-bondong masuk, saya sempat masuk pintu gerbang. Setelah itu saya melihat ada kandang keledai di sebelah pintu gerbang. Dan keledai hewan yang memang diganggu pun tidak akan bersuara. Maka Abdullah mengatakan, saya sembunyi di kandang itu sampai semua mereka sudah masuk. Waktu mereka sudah masuk ke dalam, maka kata Abdullah, sudah dicantolkan pengaitnya pintu gerbang, mereka sudah merasa aman dan mereka tidur semua. Saya pun keluar dan membuka kembali cantolan pintu gerbang, lalu saya mengganjal pintu gerbang itu dengan batu sehingga kesannya tetap tertutup. Lalu kemudian saya coba mencari tahu di mana kira-kira rumahnya ya, Abu Rafi' ini. Saya carilah rumah Abu Rafi' ini. Sampai saya temukan ternyata di lantai dua benteng yang sangat kokoh, yang harus melalui tangga jauh, ada sebuah ruangan yang di situ masih ada penerangan, masih ada lilin. Kalau kita mungkin masih ada obor lampu yang menyala, masih ada minyak yang pakai lampu, pakai api yang menyala gitu. Lalu dia bilang, di sebelah-sebelahnya rupanya ada kamar-kamar lagi banyak. Dan terdengar suara, karena mereka tinggal di Madinah, di sekitar Khaybar ya. Maka terdengar suara mereka dan menggunakan bahasa Arab, Abu Rafi', Abu Rafi'. Kata Abdullah, saya yakin ini tempatnya dia. Maka dia bilang, saya pun akhirnya naik ke atas. Pada saat mereka sudah padamkan lampunya, kalau zaman dulu kan minyak, terus ada api di dua pinggirnya. Pada saat sudah dipadamkan, masing-masing teman-teman Abu Rafi' sudah masuk di rumahnya, di ruangan sebelahnya. Lalu saya pun menutup pintu-pintu itu dari luar. Jadi zaman itu pintu gerbang mereka seperti sekarang kita, ya ada cantolan dari luar, nanti ditutup. Maka dia bilang, saya tutupin semua pintu yang di sekitarnya, lalu kemudian saya masuk. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang menulis, yang mensyarah Sahih Bukhari, dikenal dengan Fathul Bari, Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu punya pandangan, tatapan mata apa, matanya itu agak rabun, jadi tidak terlalu terang. Zaman dulu enggak ada kacamata yang membantu. Maka dia merasa buram. Bagaimana caranya nih? Dia masuk ke ruangannya Abu Rafi' atau dia buka pintunya, enggak kelihatan apa-apa. Dia bilang, lalu saya menggunakan cara memanggil Abu Rafi' dengan suara. Saya mengatakan, "Wahai Abu Rafi', Abu Rafi', kamu ada di mana?" gitu. Abu Rafi' rupanya mendengar suara asing. Maka Abu Rafi' bilang, siapa ini? Kamu siapa? Gitu. Dia tahu ini bukan suara teman-temannya. Gitu. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara dari satu arah, saya kesana, menebas dia dengan pedang, kemudian saya kembali lagi ke pintu untuk membantu penglihatannya dengan cahaya langit yang masih ada pada saat itu. Ternyata waktu saya sudah tiba di pintu rumahnya, pintu kamarnya Abu Rafi', Abu Rafi' teriak-teriak, cuman kesakitan, belum mati nih. Dia bilang, saya ubah suara saya dengan suara lain, bukan kayak awal lagi. Ada apa wahai Abu Rafi', kenapa kamu teriak-teriak? Abu Rafi' mengatakan, ada orang yang mau bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara lagi dari arah, Saya kejar ke sana, saya tebas lagi dengan pedang, gitu kan. Saya kembali lagi pintu, ternyata Abu Rafi belum mati. Yang kedua kali belum mati, masih teriak-teriak. Kata Abdullah, saya ubah lagi suara saya dengan cara lain. Waktu itu Abu Rafi mungkin sudah kesakitan, maka dia menyaut lagi. Waktu dia menyaut, dia bilang, saya datang ke sana, saya pastikan, saya memegang ya pundaknya dan saya menekankan pedang saya sampai saya meninggalkan tulang belakangnya. Membunuh. Setelah mati, setelah tertusuk, saya pun lari keluar, kemudian saya buru-buru turun. Anak-anak tangga yang saya turunin itu terlalu kecil, sehingga membuat saya jatuh tergelinding dari atas benteng, jatuh tergelinding sampai membuat tulang kering saya patah. Maka saya pun melepas imamah saya, kemudian saya mengikat tulang kering saya itu, lalu saya berjalan dengan satu kaki keluar dari pintu gerbang sampai di depan pintu gerbang, rupanya ada kayak hutan gitu. Saya sampai di sana. Lalu teman-teman saya bertanya, dari mana kau hai Abdullah? Kata Abdullah, Allah sudah bunuh musuhnya. Lalu kata teman-temannya, bagaimana ceritanya? Diceritakan semua. Kata teman-temannya, kalau gitu ayo kita pulang ke Madinah. Lapor kepada Nabi SAW, ini berita gembira, sudah selesai misinya. Kata dia, tidak demi Allah. Saya diutus oleh Rasulullah SAW ke sini untuk membunuh Abu Rafi. Saya akan tinggalkan tempat ini, saya yang mati atau Abu Rafi yang mati? Saya harus pastikan, dia sudah mati atau enggak. Tradisi orang Yahudi, kalau pimpinan mereka mati, nanti di menara-menara, di empat menara benteng mereka, itu pasti diteriak, ada orang yang teriak, si fulan mati, gitu misalnya disebutin. Jadi itu berita penting, itu hanya berita kematian saja. Keesokan paginya, setelah Abu Abdullah radhiyallahu anhu sholat subuh, di situ teman-temannya sudah pulang ke Madinah duluan malam itu. Dia nunggu, ternyata dia dengar sendiri dengan kupingnya kalau Abu Rafi telah mati, diwafat, ditusuk, ada penjahat yang datang dan seterusnya. Sampai akhirnya Abdullah mengatakan, alhamdulillah sudah selesai misi saya, dia pulang. Dia bilang, pada saat saya pulang, saya bertemu dengan teman-teman saya di jalan, sampai akhirnya ketemu di Madinah, di pintu gerbang Madinah, dan kami masuk bertemu dengan Nabi SAW. Lalu kami ceritakan, ya Rasulullah, ceritanya seperti ini. Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, alhamdulillah. Ini orang sebenarnya otaknya, gitu kan, otak permasalahan, karena ini seperti ular. Kalau kepalanya ditebas, badannya sebesar apapun, mati. Karena memang setelah itu gak ada lagi orang Yahudi yang berani berbuat apa-apa. Dan perlu Bapak Ibu saya berikan gambaran berapa bahayanya perang Ahzab ya. Perang Ahzab waktu itu teman-teman sekalian diisi dengan di pasukan Ahzab ini. Ahzab jamak daripada Hizib adalah 10.000 orang penunggang kuda. Penunggang kuda ini di zaman dulu dari kepalanya dia sampai kakinya kudanya semuanya besi. Dan seperti sekarang mobil tank gitu. Ada 10.000 tank. Itu luar biasa. Susah untuk dikalahkan. Kudanya pun terlatih bisa berperang, bisa menendang gitu kan. Bisa membunuh, bisa menabrak. Itu memang sudah dilatih seperti itu. Jadi kalau 10.000 penunggang kuda itu sangat kuat pada zaman dulu itu. Luar biasa gitu. Dan ini memang tujuannya Madinah mau diserang, mau dibantai semua umat Islam, kemudian mau dibagi-bagi Madinah itu kepada mereka. Dan otaknya Abu Rafi nih, penyebab semua itu terjadi, dia otaknya. Salah satu penyebabnya dia gitu. Makanya kalau ada Bapak Ibu saya cerita tentang seperti ini, kita harus rentet sejarahnya ya. Jangan sampai ada muncul di benak kita atau syaitan mewaswas mengatakan kok bisa Rasulullah SAW suruh bunuh orangnya. Memang ini berbahaya sekali. Hampir seluruh muslimin hilang pada saat itu. Karena Islam hanya di Madinah. Maka orang ini memang tidak bisa lagi ditoleransi, harus dibunuh gitu. Setelah itu ya, setelah itu Abdullah berkata, ya Rasulullah, saya bersyukur kepada Allah karena sudah seperti ini gitu. Tapi kaki saya patah. Kata Nabi SAW, ulurkan kakimu. Diulurkan, lalu Nabi SAW meludahi. Ya. Berdoa kepada Allah, lalu meludahi betis atau tulang keringnya Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah berkata, tiba-tiba sakitnya hilang dan tiba-tiba saya bisa loncat. Tapi ingat ya, ini ludah Nabi SAW. Ini selalu saya ingatkan. Jadi khusus ini mukjizat. Makanya dalam mujizat Nabi SAW saya sebutkan masalah ini. Ada riwayat lain, versi lain menjelaskan kepada kita. Saya juga mengangkat versi ini agar melihat gitu. Versi ini agak berbeda ya. Abdullah bin Abi Atiq, salah satu dari orang Khazraj. Dan saya pernah ceritakan teman-teman, di Madinah itu ada dua suku yang akhirnya menjadi Ansar, Aus dan Khazraj. Sebelum Abu Rafi ini ada seorang pimpinan Yahudi juga namanya Ka'ab bin Ashraf, dibunuh oleh Nabi SAW dan yang membunuh suku Aus, gitu kan. Makanya waktu Nabi SAW tawarkan untuk membunuh Abu Rafi, maka yang mau membalas dan mau membunuh adalah suku Khazraj supaya mereka juga punya andil. Di dalam riwayatnya disebutkan kalau ada 5 orang yang berangkat menuju ke bentengnya Abu Rafi, pimpinannya adalah Abdullah bin Abi Atiq tadi tokoh kita, kemudian Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qatadah al-Harith bin Rabi' dan juga Khuza'i bin Aswad. Rasulullah SAW memerintahkan agar Abdullah bin Abi Atiq menjadi pimpinan mereka. Setelah tiba di Khaybar, lalu ya, pada saat itu pemukiman benteng orang-orang Yahudi ini pintu gerbangnya terbuka, tidak diceritakan kayak tadi yang rinci itu. Lalu kemudian Abdullah bin Abi Atiq bersama teman-temannya berhasil masuk, kemudian menemui, ya, mendapatkan rumah Abu Rafi' ini. Dan di depan rumah mereka mengetuk pintu rumah. Ini versi yang lain ya, riwayat lain, mengetuk pintu rumah. Lalu kemudian istri Abu Rafi membuka sambil mengatakan, siapa kalian ini? Kata mereka, kami adalah orang-orang kafilah Arab yang sedang kehabisan bekal, mau makan. Karena memang kebetulan waktu itu bekalnya mereka bawa sedikit. Mereka bukan berdusta, tapi mereka tidak ceritakan kalau akan membunuh Abu Rafi. Kebetulan Abu Rafi ini karena dia kepala suku, terkenal suka memberikan makan orang dan seterusnya, maka istrinya mengatakan, masuklah ya, kalian akan menemui suami saya di dalam. Pada saat 5 sahabat ini menemukan kesempatan masuk ke dalam rumah melihat kejadian tersebut, maka mereka pun segera tidak menunda, langsung melihat di situ ada kamar yang besar. Mereka masuk, menyerobot masuk ke dalam kamar, kemudian mereka menemukan di sana Abu Rafi sedang tidur. Dan waktu itu kata mereka, disebutkan dalam riwayat ini, kami bisa melihat Abu Rafi ini karena putihnya kulitnya. Gelap sekali waktu itu malam, tapi kami bisa melihat karena putihnya kulitnya, sampai-sampai dia seperti kain putih yang sedang ditaruh di gelapnya malam. Maka karena itulah kami datang dan kami tahu di mana posisinya. Lalu kami pun membunuhnya, gitu kan? Kami pun membunuhnya. Lalu istrinya sempat teriak-teriak ya, pada saat itu. Lalu salah seorang sahabat dari 5 itu menghunuskan pedang, tapi dia mengingat kalau Nabi SAW melarang untuk membunuh wanita. Setelah itu mereka pun membunuh Abu Rafi dan mereka sempat lari pulang ke Madinah dan menceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bertakbir dan bersyukur kepada Allah karena memang musuh Allah telah mati. Ini kurang lebih kisah tentang ekspedisi Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu untuk membunuh Abu Rafi. Kisah yang lain teman-teman sekalian adalah ekspedisi Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini salah satu orang yang sangat mulia radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia dan terkenal dengan keberaniannya. Nanti kiprahnya itu dari zaman Nabi SAW sampai zaman khilafahnya Umar bin Khattab, kiprahnya sangat besar. Dan dia termasuk orang yang sangat luar biasa yang menembus benteng Persia yang pada saat itu tidak bisa ditembus kecuali melalui sungai yang harus berenang ke bawah. Kemudian sungai itu berada pas di tebing, di tebing batu-batu karang yang tajam, yang besar, dan kota itu ada di atas ya, namanya kota Tustur waktu itu. Dan Muhammad bin Maslamah inilah yang berhasil masuk berenang sampai dia menggali ya, tempat yang dia bisa rasakan bisa masuk, sampai masuk dan membuka pintu gerbangnya. Ada kisah sendiri nanti kita akan bahas insya Allah. Tapi jelas Muhammad bin Maslamah ini punya kedudukan yang luar biasa ya, punya kedudukan yang luar biasa. Dan saya sarankan teman-teman untuk menonton, ada satu anak muda yang terus terang saya pribadi, saya tidak tahu bagaimana pilihan ulama tentang dia, tapi saya melihat cuplikan yang dia buat adalah hal yang sangat luar biasa. Mesti setiap muslim melihatnya gitu. Sampai sekarang sih saya belum temukan ada ulama yang menyorotin ya. Tapi saya pribadi mengikuti serial yang dia buat itu luar biasa. Judulnya itu 100 Tokoh Islam yang telah mengubah sejarah dunia. Bisa ditulis begitu saja, bahasa Indonesia. Beberapa teman-teman kita dari Indonesia itu sudah ada yang duduk untuk nonton rame-rame anak-anak muda, dan itu dikirim kepada dia. Namanya Jihad At-Turbani. Bisa juga diketik namanya Jihad At-Turbani, atau memang mengetik 100 Tokoh Islam yang mengubah sejarah dunia. Luar biasa orang ini. dia mengungkap banyak hal yang mungkin Bapak Ibu tidak sangka gitu. Bagaimana orang Islam yang duluan masuk ke Amerika sebelum Columbus, fakta sejarahnya apa saja, siapa saja kiprahnya, apa saja kiprahnya kaum muslimin yang selama ini memang berperan, seperti misalnya Sultan Salim I, kemudian ada Sulaiman Kanuni, orang-orang yang sangat terkenal yang berhasil mengalahkan pasukan salib setelah meninggalnya Salahuddin Al-Ayyub. Ini semua khalifah-khalifah Utsmani yang punya peran sangat besar sekali gitu kan, sangat besar. Dan Sulaiman Kanuni mati syahid dengan umur 90 tahun sekian. Banyak hal yang dibuka sama dia. Di antaranya dia bercerita tentang Muhammad bin Maslamah nih. Jadi teman-teman nonton aja, dan bukunya sekarang bestseller di Timur Tengah gitu kan. Anak ini mungkin masih 30-an umurnya dan dari Palestina asalnya. Tapi dia luar biasa, buku itu sangat luar biasa, bisa teman-teman baca. Kalau bukunya di sana bahasa Arab belum bahasa Indonesia, tapi bisa tonton di YouTube. Saya lihat ada beberapa cuplikannya sudah dikasih teks bahasa Indonesia. Itu kan saya tidak tahu siapa yang kasih, tapi itu sangat bagus ya. Baik, saya cerita sekarang tentang ekspedisi Muhammad bin Maslamah. Ini semua terjadi setelah perang Ahzab langsung ya. Jadi masih akhir tahun 5 Hijriah dan masuk awal tahun 6 Hijriah. Tepatnya di bulan Muharram tahun 6 Hijriah, Nabi SAW mulai menjadikan Mekkah sebagai target beliau. Karena Mekkah, Abu Sufyan dan grupnya pada saat itu paling banyak andil dari sisi pasukan. Dari 10.000 itu orang-orang Quraisy paling banyak. Kalau tidak salah sekitar 3.000-an pasukan. Ya, jadi kurang lebih sepertiga, ya, sepertiga dari pasukan Ahzab itu dari orang-orang Quraisy. Nabi SAW targetnya memang Mekkah. Ini Mekkah ini harus takluk, enggak bisa enggak. Jadi ini semua rentetan nanti akan kita bahas sampai nanti Mekkah akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjadikan Mekkah sebagai target, namun sebelum Mekkah, beliau mengamankan dulu wilayah-wilayah di sekitar Mekkah agar tidak menghalangi perjalanan nanti pada saat akan ke Mekkah. Juga sekaligus ya, sekaligus mengamankan Madinah dari serangan. Jadi kalau orang-orang mengetahui, oh dari Madinah keluar pasukan nih, mereka akhirnya tidak berani menyerang Madinah. Karena umumnya, orang-orang kalau mengirim pasukan, pasti di tempat mereka ada pasukan cadangan. Padahal Nabi SAW kalau mengajak sahabatnya, itu yang keluar semuanya sudah pasukan inti. Di Madinah gak ada. Tapi orang fahamnya pada saat itu secara ya, strategi perang, pasti di Madinah ada pasukan. Maka Madinah dengan secara otomatis waktu beliau mulai mengirim ekspedisi-ekspedisi ini, menuju ke wilayah-wilayah untuk mengamankan sekitar Mekah, termasuk tadi kasus membunuh Abu Rafi dan seterusnya, ini semua diamankan dan suku-suku Arab satu persatu diserang oleh Nabi SAW yang terlibat gitu. Maka yang beliau lakukan adalah beliau mengamankan sekitar tempat itu, dan pada saat itu beliau mengirim setelah matinya Abu Rafi ekspedisi pertama setelah perang Ahzab dan Quraidah dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Jumlah kekuatan pada saat itu sekitar 30 personil semuanya berkuda. Ekspedisi ini menuju ke wilayah Bani Kirta. Bani Kirta ini di daerah Dariyah. Bani Kirta di daerah Dariyah. Kurang lebih di wilayah Najd. Najd itu sekitar utara Jazirah Arab. Utara Jazirah Arab. Jadi di sini ada beberapa suku yang memang pada saat itu ikut dalam perang Ahzab. Di antaranya adalah suku Bakar bin Kilab namanya. Suku Bakar bin Kilab ini punya andil di perang Ahzab. Kurang lebih jarak perjalanannya ini kalau zaman dulu dihitung itu 10 hari dari kota Madinah. 10 hari perjalanan dengan kuda sampai ke wilayah Bakar bin Kilab ini. Waktu itu Nabi waktu itu Muhammad bin Maslamah berhasil menyerang mereka dan mendapatkan 100 ekor unta serta 3.000 ekor domba sebagai ghanimah. Dan itu tidak mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak punya perlawanan karena Muhammad bin Maslamah padahal cuma 30 orang ya. Tapi 30 orang ini memang pasukan inti Nabi SAW kirim. Dan ini sering disebutkan dengan Sariyah. Kalau dalam bahasa Arab, kalau teman-teman baca buku Sirah, ada kata-kata Sariyah itu berarti pasukan kecil yang Nabi kirim. Pasukan-pasukan inti untuk membuat letupan-letupan di beberapa tempat. Dan kebanyakan mereka berhasil. Muhammad bin Maslamah ini radhiyallahu anhu berhasil menyerang Bani Bakar dan mengalahkan mereka serta membawa 100 ekor unta dan 3.000 ekor domba sebagai ghanimah. Pada saat tiba di Madinah, Muhammad bin Maslamah bersama pasukannya menemukan ya, ternyata di dalam tawanan waktu dia mau pulang ke Madinah, dia menemukan ada satu orang di jalan diambil orang itu, dianggap orang ini dari suku Bakar, ditawan oleh Mas Muhammad bin Maslamah, dibawa ke Madinah. Pada saat tiba di Madinah, mereka rupanya tidak tahu siapa orang itu, gitu. Dan mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, kami telah menang ya Rasulullah, ini ghanimahnya. Maka Nabi SAW bersyukur kepada Allah SWT, lalu Nabi keliling melihat tawanan-tawanan perang. Waktu Nabi SAW melihat tawanan perang, beliau kaget melihat ternyata di tawanan perang itu ada satu orang yang bernama Thumama bin Gusal. Thumama bin Gusal ini teman-teman sekalian adalah kepala suku Hanif. Suku Hanifah. Suku Hanifah ini suku yang berada pas di sebelah Mekah, gitu. Dan mereka adalah suku yang mensuplai makanan ke Mekah, gitu. Kepala sukunya namanya Thumama. Thumama kebetulan lagi lewat di dekat suku Bakar tadi itu. Muhammad bin Maslamah pikir dia bagian dari suku Bakar, ditangkap aja dia, jadikan tawanan, dibawa ke Madinah tanpa tahu orang ini siapa, gitu. Waktu Nabi SAW melihat Thumama bin Gusal ini, kepala suku Hanifah, dan dia penguasa wilayah Yamamah namanya. Wilayah Yamamah pas dekat Mekah lah, ya kan. Dan ini suku besar sekali pasukannya, kekuatannya, dan mereka memang sekutunya orang-orang Quraisy, ya kan. Jadi bersaing dengan Quraisy dari sisi jumlah, ya, apa namanya, pasukan, dan mereka penyuplai makanan nomor satu untuk orang-orang Mekah. Nabi SAW kenal siapa Thumama. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Kata mereka, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini Thumama bin Gusal, dia pimpinan suku Hanifah dari wilayah Yamamah, gitu kan? Kata Nabi SAW, dia memiliki di belakangnya ya, sekian ratus ribu orang, gitu. Ini kalau masuk Islam, ini sekian orang banyak bisa masuk Islam. Dan kalau ini berhasil kita kuasain orang ini, maka secara otomatis Mekah itu makin terbuka jalannya, karena kita kayak punya link langsung dekat Mekah gitu. Kata Nabi SAW, layani dia dengan baik, perlakukan dengan baik. Semua tentunya ya, tawanan dalam Islam diperlakukan dengan baik, karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk melayani dengan baik ya, tawanan. Tidak boleh disiksa, dikasih makan, lukanya diobatin, walaupun dia penjahat gitu kan. Seperti itu. Tapi Thumama ini kata Nabi SAW, khususkan dia, khususkan makanannya, khususkan pelayanan khususnya buat dia gitu. Dan khusus Thumama itu ditaruh, diikat, semua tawanan itu kan diikat, ditaruh ditancap batang pohon, di batang pohon diikat dengan ikat tali sehingga dia tidak bisa bergerak. Khusus Thumama diikat di dekat pintu masuknya masjid. Maka Nabi SAW sengaja supaya Thumama ini melihat kegiatan kaum muslimin, bagaimana mereka sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Tujuannya memang untuk mendakwahinya. Nabi SAW sebelum sholat sempat mampir dan berkata kepada Thumama, wahai Thumama, bagaimana keadaan dan pendapatmu? Bagaimana keadaanmu sekarang? Dan apa pendapatmu tentang kamu tertawan sekarang ini? Kata Thumama, wahai Muhammad, bila engkau membunuh, kalau aku ini sempat dibunuh oleh kamu, maka engkau telah membunuh seseorang yang memiliki banyak darah yang siap berkorban untuknya. Ini bahasa kepala suku. Jadi kalau kau bunuh aku, ini di belakangku ini ada banyak orang yang siap tumpahin darah nih. Bila engkau memaafkan, maka engkau telah memaafkan orang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Ini bahasa-bahasa kepala suku memang begitu ya. Bila engkau menginginkan harta, sebutkan saja semaumu, kau akan dapatkan. Yang penting aku bebas. Nabi SAW tidak ngomong, tidak apa-apa, tinggalkan dia. Tinggalkan, lalu memimpin sholat. Di hari kedua, Nabi SAW lakukan hal yang serupa. Ternyata Thumama jawabannya sama lagi. Hai Muhammad, kalau kau membunuh seseorang yang di belakangnya banyak darah yang siap ditumpahkan. Dan kalau kau memaafkan orang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Dan kalau kau ingin harta, sebutkan saja. Kau akan dapatkan semua. Yang penting aku bebas. Nabi SAW tinggalkan. Enggak diajak ngomong. Dibiarin. Hari ketiga juga sama. Terus saja begitu. Tapi ternyata selama 3 hari ini, kata ahli sejarah, Thumama kagum melihat kaum muslimin. Karena datang, diantarin minuman para tawanan, ada tawanan yang sakit, disuapin makanan sama sahabat. Gitu. Lukanya diobatin, gitu kan. butuh ke kamar, butuh maaf ke kamar kecil, mau buang air, itu diantar, ditemenin baik-baik gitu, santun, tidak seperti waktu di kancah peperangan gitu kan. Karena memang kita tahu Nabi SAW menyuruh kita harus berlemah lembut di silm, silm itu dalam masa keamanan gitu kan. Tapi kalau di kancah peperangan berbeda. Sebagaimana pernah kita jelaskan, Nabi SAW pernah mengambil pedang pada saat perang Badr dan mengatakan, ya haknya Allah dan Rasul di pedang ini adalah engkau menghantamkan kepada musuhmu sampai bengkok. Di kancah peperangan tunjukkan keberanian. Kita juga tahu Abu Dujana radhiyallahu anhu pada saat mengambil pedang tersebut, beliau menggunakan imamah merah, sengaja melilitkan di kepalanya, lalu membusungkan dadahnya, lalu sengaja mempraktikkan dan mendemokan kemahirannya menggunakan pedang di depan musuh. Di depan musuh, gitu kan? Kata Nabi SAW, demi Allah, perbuatan Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah. Kesombongan maksudnya. Kecuali di tempat ini. Di kancah peperangan saatnya tunjukkan. Tidak masalah. Tidak berdosa di sisi Allah. Untuk menunjukkan pada musuh-musuh Allah gitu ya. Baik, Nabi SAW selama 3 hari itu memang apa adanya. Hukum Allah begitu. Diperlakukan dengan baik. Sumama memperhatikan masalah sholat, dengar ayat Al-Quran. Kalau para tawanan capek, diistirahatkan oleh para sahabat, ditemanin seperti seperti temannya, ngobrol. Jadi ada tawanan duduk, dijaga oleh setiap satu tawanan, dijaga satu orang. Lalu satu orang ini ajak ngobrol, ngobrol biasa masalah sukunya, masalah apa. Enggak ada sesuatu, enggak ada, enggak disiksa, enggak dihukum, enggak dipekerjakan sesuatu, enggak, malah dilayani dengan baik. Sumamah rupanya selama 3 hari ini kagum dengan perilaku kaum muslimin. Dan dia heran melihat persahabatan yang ada di kalangan para sahabat. Mereka selesai sholat, mereka saling pelukan, mereka saling ngobrol, pegang tangan, bercanda, terus saling mengatakan di depan semua lewat, ayo makan di rumah saya ya, yuk diajak ajak makan semuanya rame-rame. Mereka sangat luar biasa gitu. Kehidupan ini ternyata beda sekali dengan kehidupan yang ada di sukunya Sumama. Kayak Nabi SAW itu posisinya kayak Sumama, kepala suku, mustahil bisa duduk sama teman-temannya atau semua orang. Tapi Nabi SAW salaman sama semuanya, ngobrol gitu kan, habis sholat mereka ngobrol, ngumpul-ngumpul. Bahkan Nabi SAW tradisinya kalau habis sholat itu selalu didatangkan kepada beliau susu domba, ditaruh di satu wadah, lalu sahabatnya melingkar, buat lingkaran. Nabi SAW minum, bekasnya Nabi SAW dikasih ke sahabat sebelah kanannya, diminum bekas mulut Nabi SAW. Semua sahabat meminum bekas mulut temannya, gitu. Jadi persaudaraan yang luar biasa gitu. Gak ada rasa jijik, gak ada rasa apa. Soalnya Islam, mereka minum susu. Nanti kalau ada satu orang yang siap numpahin. Sampai ada sahabat Nabi satu masih muda, masih sekitar 16 tahun, duduk di sebelah kanan Nabi. Karena dia tahu selalu susu itu kalau dari pertama dari Nabi dikasih sebelah kanan gitu. Nabi SAW bercanda sama sahabat yang muda ini, tapi saya tidak sebut temukan namanya. Cuma dikatakan ada gulam, gulam itu kayak anak masih di bawah 15 tahun. Dia mengatakan, Rasulullah bercanda sama dia, apa kau ridho enggak kalau bekas minum saya kasih orang lebih tua di sebelahmu? Dia bilang, tidak mungkin ya Rasulullah. Dia yang minum duluan gitu. Tapi seperti itulah, dan Sumama menyaksikan itu, bagaimana ukhuwahnya. Nabi SAW kalau berwudu, gitu kan, para sahabat datang berlumba-lumba ngambilin wadahnya. Habis wudu, air wudunya Nabi SAW mereka ambil. Ya, mereka ambil, mereka gunakan sebagai minyak wangi buat mereka. Tapi ini Rasulullah SAW. Ingat ini. Karena ini gak berlaku bagi orang lain, gitu kan. Gak berlaku bagi orang lain. Yang jelas, setelah 3 hari melihat kejadian tersebut, ya, Sumama mengulangi jawabannya pada Nabi SAW waktu ditanya. Waktu jawabannya Sumama sama, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, kalau begitu hai Sumama, aku maafkan kamu tanpa bayaran, pulang aja, gak masalah, gitu kan. Sumama kaget. Sumama sangat tahu, karena dia kepala suku dan memang sudah biasa perang, tidak ada tawanan dipulangkan tanpa tebusan, mustahil. Zaman itu mustahil terjadi. Nabi SAW sudah menguasain dia, ini tinggal ditebas, lehernya mati. Tapi Nabi SAW tidak, enggak minta tebusan dan dibebasin. Sudah saya maafin, kamu pergi saja, enggak masalah. Sumama kaget waktu itu. Dikatakan dalam buku-buku sejarah, Sumama sangat kaget dengan keputusan Nabi SAW. Maka bagaimana bisa tawanan tidak disakiti, diberikan makan dan minum, dilayani ngobrol, gitu kan. Dan juga, gitu kan, pada saat dia dimaafkan tanpa ada balasan apa-apa. Sumama lalu keluar dari Madinah, gitu kan. Bahkan pada saat itu kalau tidak salah sempat diberikan hadiah seekor kuda untuk dia pulang, karena jauh. Suku Hanifah ini jauh, di dekat Mekah, gitu kan. Maka dia pun keluar dari Madinah. Setelah dia keluar dari Madinah, dia cari satu tempat, kemudian dia mandi. Setelah dia mandi dengan rapi, dia mengganti baju yang dia pakai. Kebetulan dia pakai baju, baju itu baju kebesaran sukunya gitu. Dia ganti dengan baju biasa yang umumnya kaum muslimin pakai di Madinah. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, demi Allah wahai Muhammad, saat aku tertawan, tidak ada wajah yang lebih aku benci dari wajahmu, agama dari agamamu, dan negeri dari negerimu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sekarang telah membuka hati saya, maka saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara melihat akhlak para sahabat. Dia mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, ini orang masuk Islam karena petunjuk dari Allah dan tahu ini kebenaran. Dan ini satu hal yang merupakan ciri khas sahabat, teman-teman sekalian. Mendapat sebuah kebenaran bagi mereka adalah hal yang harus dipertahankan dan diamalkan. Ini yang hilang dari kita nih. Kadang-kadang subhanallah kita hadir di pengajian sudah tahu kebenaran, dengar, tapi tidak diamalin. Para sahabat tidak, dia hidup dan mati untuk itu sudah, dipertahankan. Sumama baru syahadat, kita juga pernah jelaskan bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Hamzah, bagaimana Abi Dzar radhiyallahu anhu majma'in, sahabat-sahabat. Begitu masuk Islam syahadat, sudah enggak main-main. Saya muslim, ini kebenaran, sudah dijalanin semua. Perhatikan Sumama, begitu masuk Islam dia mengatakan langsung, demi Allah ya Rasulullah, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Agamamu adalah agama yang paling aku junjung. Dan negerimu adalah negeri yang paling aku rindukan, Madinah ini. Aku sekarang akan balik. Saran anda ya Rasulullah. Apa saran anda? Saya harus buat apa sekarang? Kata Nabi SAW, maksudnya dia bilang, kalau aku balik ke kaumku, aku ini sekarang mau umroh. Jadi sebenarnya Sumama waktu itu begini ceritanya. Dia waktu ketahuan oleh Muhammad bin Maslamah, dia niatnya sebenarnya mau umroh gitu kan. Tetapi di tengah jalan sempat tertawan. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini mau umroh sebenarnya, tapi dengan cara jahiliyah dulu. Cara jahiliyah ini mereka bersiul, mereka menepuk tangan, mereka berkorban buat berhala gitu kan. Dan mereka begitu tiba di Mekah, beli baju dari Mekah khusus untuk tawaf, ada baju khusus untuk tawaf. Kalau tidak punya, mereka miskin, mereka tidak bisa mampu beli baju itu, mereka tawaf telanjang. Tradisi jahiliyah gitu kan. Ini tradisi jahiliyah dulu gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini, saran anda bagaimana? Saya balik ke kaum saya atau saya lanjutkan umroh? Gitu kan? Nabi SAW bersabda pada Sumama, lanjutkan saja umrohmu, tetapi dengan tuntunan Islam. Caranya begini, diajarkanlah. Sumama radhiyallahu anhu lalu duduk mempelajari Islam beberapa hari dan ia sangat terpengaruh dengan perilaku Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan ini pelajaran luar biasa bagi kaum muslimin, bagaimana kita harus mendahulukan, memang menunjukkan ajaran Islam kepada siapapun, baik dari sisi akhlak, kelemah lembutan, hukum halal haramnya Allah. Jadi kalau tetangga kita non muslim misalnya, kita jangan, tidak usah ragu untuk bicara tentang Islam. Sampaikan apa adanya. Ajak mereka makan makanan halal. Tunjukkan kepada mereka itu makanan halal itu baik loh, begini cara sembelihnya. Jadi mereka tidak harus mengatakan, kita mengatakan saya ajak kau masuk Islam, enggak. Apa yang dalam Islam langsung aja kita praktekin sama mereka. Udah. Mereka lihat itu dan itu menjadi penyebab banyak sekali orang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Sumama radhiyallahu anhu setelah belajar Islam beberapa hari dan makin tertanam iman dalam hatinya, maka dia pun masuk ke Mekah, kembali ke Mekah. Dia umrah. Dia mau jalankan umrah seperti yang Nabi SAW ajarkan. Waktu tiba di Mekah, orang-orang Mekah tahu ini siapa Sumama. Kepala suku Hanifah, sekutunya orang-orang Quraisy. Dan kepala suku ini teman-teman sekalian perlu kita ketahui seperti raja, sama dengan raja. Apa yang dia instruksikan dijalankan. Tokoh-tokoh Quraisy pun menyambutnya dengan gembira, mengajaknya duduk makan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan pada saat itu Sumama belum mengiklankan Islamnya. Dia cuma mengatakan, saya datang, ya, saya ingin umroh. Kata orang-orang Quraisy, baiklah silahkan. Biasanya kepala suku kalau umroh pada saat itu ditemani oleh juga kepala-kepala suku Mekah. Bergabunglah pada saat itu beberapa tokoh-tokoh Quraisy, diantaranya Abu Sufyan, yang pada saat itu secara tidak langsung dinobatkan menjadi Raja Mekah. Sementara tawaf sudah menjadi tradisi mereka membaca talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika, seperti sekarang kita baca juga kan. Tapi ini dibaca pada saat mereka sedang tawaf. Mereka membaca itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman ada tambahan kalimat syiriknya. Jadi bunyinya yang benar adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ini artinya saya jawab panggilanmu dengan hormat ya Allah. Makanya sangat baik kalau anak-anak kita dibiasakan kalau kita panggil, suruh mereka menjawab dengan labbaik. Labbaik itu kalimat santun sekali dalam bahasa Arab. Maka kita mengatakan labbaik Allahumma, Allahumma ya Allah. Ya Allah, saya jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik Allahumma labbaik, saya jawab panggilanmu dengan santun. Ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, saya jawab panggilanmu dan tidak dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji, kan gitu. Kemudian nikmat dan kerajaan hanya milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Orang-orang Quraisy ini ajaran Islam sampai situ, ajaran Nabi Ibrahim SAW sampai di situ, ajaran Nabi Muhammad SAW sampai di situ. Orang-orang Quraisy menambah kalimat syirik dengan kalimat illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki dan kau menguasainya. Orang-orang Quraisy kaget waktu mereka lagi mengucapkan itu labbaik Allahumma labbaik rame-rame sama Sumama. Begitu mereka mengatakan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, Sumama enggak ikut. Enggak bicara, enggak bacain gitu kan. Mereka heran, lalu dikatakan, hai Sumama, kenapa kau tidak tambah talbiyahmu? Kenapa kau berhentikan? Maka Sumama mengatakan, kata mereka, apa kau meninggalkan agamamu? Karena Muhammad bertalbiyah seperti itu, tiba-tiba mereka terkaget. Kata Sumama, iya, dan aku sudah masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat depannya mereka. Tiba-tiba pemuka Quraisy menawan Sumama. Tawan nih. Jadikan tawanan, tangkap, disuruh tangkap. Saat suku Sumama Bani Hanifah mendengarkan kalau kepala suku mereka ditahan di Mekah, kan tersebar berita tiba-tiba sampai, karena ini dekat dengan Mekah. Maka mereka pun mengunjungi Sumama di Mekah, lalu Sumama memerintahkan mereka untuk memboikot semua asupan pangan makanan ke Mekah yang selama ini mereka ya, dapat. Maka sukunya ikuti. Tidak ada lagi tepung, gandum, kurma, apa saja gak boleh masuk. Karena mereka ini jalurnya untuk ke Mekah, siapapun pedagang pasti lewati suku Hanifah. Mereka pusat, baru masuk ke Mekah. Ya, didistribusikan ke Mekah dari situ. Maka ditahan, gak boleh. Dan semua suku-suku yang membawa-bawa makanan pun dari luar, kayak dari negeri Syam, dari Yaman, gak berani kalau suku Hanifah tahan. Atau juga ada di antara mereka yang memang cuma nitip, sampai suku Hanifah, suku Hanifah bayar, mereka yang masukkan ke Mekah. Seperti itulah. Subhanallah, dalam beberapa hari saja, Mekah kehabisan pangan. Gak ada makanan. Habis. Gak ada makanan sama sekali. Karena mereka makan, tidak disubsidi lagi. Gak ada lagi yang masuk gitu. Maaf, bukan subsidi. Gak ada lagi yang memasukkannya. Maka mereka pun mendatangi Sumama dan meminta maaf. Sumama bin Qusar radhiyallahu anhu, dengan keimanannya, ya, dia mengatakan, walaupun masih baru masuk Islam ya, dan dia betul-betul tahu bagaimana cerita Quraisy membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan membuka pemboikotan ini sampai diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah izinin dari Madinah, baru saya buka nih boikot. Orang-orang Quraisy ini merasa benci sama Nabi SAW kan gitu. Tapi bagaimana caranya? Kalau enggak minta dengan Nabi SAW, maka enggak bisa dibuka. Tidak bisa pokoknya. Maka akhirnya orang-orang Quraisy sepakat harus ada yang ke Madinah nih. Kalau enggak berhenti nih. Gitu kan. Kalau si Sumama dibunuh, maka sukunya perang sama Mekah. Sumama disuruh buka boikot, instruksi enggak boleh buka boikot kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan sendiri yang datang ke Madinah waktu itu. Datang ke Madinah, kemudian menemui Nabi SAW dan meminta maaf sambil mengatakan, aku memohon maaf atas nama sukuku, hai Muhammad, ya. Berbuat baiklah pada kaum kerabat dan sukumu. Izinkan suku Hanifah membuka pemboikotan mereka kepada Mekah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan dengan mengirim surat kepada Sumama dan mengatakan, hai Sumama, berikanlah kesempatan masyarakat Mekah untuk makan. Baru dibuka gitu, pada saat itu. Jadi di sini secara histori teman-teman sekalian, kita tahu bagaimana setelah muslimin terdesak di perang Ahzab dan hampir hancur. Tentu kalau sudah lupa bisa review kembali, bisa ditonton di YouTube sudah ada. Bagaimana keadaan Madinah waktu itu? Ingat terakhir saya bahasakan waktu Quraisy mengambil kesimpulan akan pasukan Ahzab mengambil kesimpulan untuk menyerang Madinah dari pagi sampai menjelang maghrib. Dengan cara kaki-kaki kuda mereka disuruh sentakin 10.000 kuda nih. Ngelilingin khandak, di bibir khandak itu mereka sentakin kaki kuda mereka supaya tanahnya jatuh, nutupin khandak, gitu kan. Sudah ini longsor nih, jatuh, mereka mundur lagi. Begitu terus sampai akhirnya khandak itu terpenuhi kan gitu. Dan mereka hanya bisa menyeberang. Sampai saya ingatkan riwayat Bukhari, waktu itu Nabi SAW dan para sahabat sempat tertunda sholat asarnya. Saya sudah jelaskan waktu itu. Sampai Umar mengatakan, saya ya tidak sholat kecuali menjelang maghrib waktu itu. Menjelang maghrib. Dan waktu dia, Umar mengatakan, saya datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sungguh suku ini, mereka ini sudah mengganggu kita nih. Sampai saya tidak sholat asar kecuali sekarang. Jadi sahabat betul-betul tersibukkan. Pada saat mereka tutup khandak itu, para sahabat melempari mereka dengan panah-panah, dengan batu. Perang dari pagi, pokoknya serangan terakhir pada saat itu. Kata Nabi SAW, wahai Umar, saya belum sholat asar. Nabi SAW waktu itu sampai azan maghrib, belum sholat asar. Artinya di sini ulama mengatakan, bayangkan bagaimana tersibukannya mereka pada saat itu. Karena ini kalau lolos, habis Madinah ini. Semua perempuan, anak-anak, kecil, laki-laki bisa habis dibunuh. Gitu kan. Ini semua pasukan kuda, saking luar biasanya pada saat itu. Karena mereka dengan izin Allah SWT berhasil membendung sampai maghrib, malam harinya itulah dan terjadi beberapa kejadian besar yang sudah saya sebutkan. Ada di antara orang-orang yang masuk Islam, ya, yang akhirnya mengacaukan pasukan Ahzab dan Allah kirimkan angin besar buat mereka. Jadi memang pada saat itu luar biasa ya, memang sangat terdesak. Sekarang terbalik kasusnya nih. Tersebar berita di Jazirah Arab, ternyata Muhammad telah menguasai sampai Mekah. Kekuasaannya sudah sampai Mekah. Padahal cuma perilaku Thumamah saja, memboikot tadi itu kan. Jadi Allah SWT punya cara untuk mendatangkan kemenangan untuk kaum muslimin. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke perang suku Asad. Ini juga salah satu suku Asad yang ikut bergabung dalam perang Ahzab. Nabi SAW terus mengirim ekspedisi-ekspedisi ini. Jumlahnya gak banyak, 30, 40, maksimal 100 orang. Datang serang suku ini, datang serang. Tapi tiba-tiba diserang oleh mereka untuk menghukum. Jadi tersebar di Jazirah Arab ini, ternyata kaum muslimin menghukum semua yang datang bergabung dengan Ahzab. Ada di antara mereka sudah langsung menyerah saja, sudah gak bisa karena sukunya tidak besar gitu. Di antaranya perang suku Asad. Suku Asad ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Tulaiha bin Huwailid al-Uzdi. Nabi SAW mengirim kepada mereka 40 orang pasukan kuda yang dipimpin oleh Ukasha bin Muhsin. Kalau teman-teman masih ingat nama Ukasha ini yang jelas, yang terkenal sekali dengan hadis 70 ribu sahabat yang 70 ribu dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Kan sempat Ukasha berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk 70 ribu itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk 70 ribu itu. Ada sahabat lain lagi berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya juga doain. Kata Nabi, sabakakal Ukash, kau telah didahului oleh Ukash. Jadi hadis yang masyhur, sampai orang-orang Arab biasa membahasakan itu. Kalau ada orang lebih dulu melakukan satu perbuatan baik, selalu dikatakan sabakakal Ukash, kau telah didahului oleh Ukash. Jadi terkenal kisah dia dengan itu. Ukash bin Muhsin, salah satu sahabat yang sangat terkenal dengan keberaniannya juga dan kegagahannya, gitu kan. Beliau radhiyallahu anhu memimpin 40 pasukan kuda ini. Hal itu menuju kepada suku Asad. Dan ini sebabnya karena Ukasha dari suku mereka. Ukasha dari suku Asad ini, tapi dia masuk Islam kan. Saat tiba di suku Asad, karena tiba-tiba menyerang, maka Ukasha berhasil menawan 10 orang dari mereka dan yang lain melarikan diri. Serta seluruh wilayah suku Asad sudah kosong. Ternyata mereka sudah dengar kalau kaum muslimin akan datang, maka mereka sudah kosongkan tuh. Cuma 10 orang yang sempat didapat. Salah satu dari tawanan itu berkata kepada Ukasha, saya akan menunjukkan padamu harta suku Asad asal saya dilepaskan. Jadi semua apa harta yang kami simpan, ternyata kami ini, dia bilang, kami sudah tahu kalian akan datang, maka kami sembunyikan harta kami semua di sebuah tempat. Dan semua suku ini sudah menyebar gitu kan, kemana-mana. Jadi kau tidak akan temukan orang-orangnya, tapi ada harta kami simpan. Kalau kau berjanji mau lepaskan saya, hai Ukasha, saya tunjukkan kamu di mana kami simpankan harta. Kata Ukasha, baiklah. Saya janji akan lepaskan kamu, tapi tunjukkan di mana itu ghanimah, harta rampasannya. Maka jalanlah Ukasha sama orang ini, tapi ternyata tempatnya jauh sekali. Sampai melakukan perjalanan sekitar seperempat hari, gitu kan? Jauh. Ukasha di tengah jalan sempat ragu. Lalu bertanya kepada orang tersebut, kalau kau berani dusta, saya akan memenggal lehermu. Dia bilang, tidak, saya benar-benar memang membawa kalian ke tempat itu, percayalah. Maka Ukasha hanya sama teman-temannya sepakat pergi, dan tibalah di sebuah lokasi. Jadi ada gunung, gunung itu seperti membuat sebuah lingkaran. Di tengah-tengahnya, di antara gunung itu ada lembah. Lembah itu sangat besar gitu. Dan itu memang di tengah-tengah padang pasir, orang tidak ada yang tahu gitu. Ternyata kata orang tersebut, lihatlah di belakang lembah, di belakang gunung ini kau akan temukan seluruh hartanya suku Asad. Maka ternyata Ukasha melihat dan melihat memang di sana penuh sekali dengan unta, domba, kemudian apa namanya harta-harta mereka, kendi-kendi, kemudian kantong-kantong emas, banyak sekali. Dan akhirnya Ukasha mengambil semua itu dan melepaskan orang tadi sebagai bentuk ya janjinya. Kemudian Ukasha membawa pulang ke Madinah dan menyerahkan semua kepada Nabi SAW. Akhirnya suku Asad berhasil, selesai. Kita masuk lagi ke perang Bani Nahyan. Peperangan demi peperangan terjadi. Dan saya sudah katakan teman-teman sekalian, kalau kita rentet kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita akan temukan tidak pernah lepas dari peperangan. Ini sekaligus, dan saya sudah pernah tekankan, saya jelaskan lagi, Islam memang tersebar dengan dua. Dengan dakwah disampaikan, gitu kan? Dan yang kedua dengan ekspansi jihad, perang. Yang sekarang hilang dari kita ini tidak ada ekspansi jihad. Kita nganggap jihad itu hanya akan terjadi kalau muslimin lagi diserang, seperti kasus Palestina misalnya. Ini pemahaman yang keliru ini kalau cuma itu. Semua peperangan Nabi SAW adalah ekspansi. Kita perlu tahu, mayoritasnya ekspansi. Beliau bentuk pasukan, nyerang satu wilayah, tawarkan Islam. Ini loh Islam, agama Allah, pencipta langit dan bumi, begini hukumnya. Tolak, bayar jizyah, dalam kondisi terhina. Tolak, diperangi. Gak bisa. Jadi kita harus paham, memang begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu tersebar dengan perang, iya jawabannya, memang. Karena kami sedang menjunjung agama Allah. Kalian harus ikut, gak bisa gak ikut. Enggak boleh, ini kebenaran. Inna dina illallahil Islam, gitu kan? Tetapi dalam peperangan ada adab-adabnya. Enggak boleh bunuh perempuan, enggak boleh bunuh anak-anak, enggak boleh bunuh orang tua, enggak boleh bunuh orang menyerang, enggak boleh rusak fasilitas umum, enggak boleh rusak tempat ibadah, enggak boleh bunuh hewan-hewan, enggak boleh rusak tumbuh-tumbuhan. Ada hukum syar'i. Dan kalau pasukan muslimin sudah masuk, berhasil merebut wilayah itu, maka konsep dasarnya adalah la ikraha fid din. Enggak ada paksaan untuk menganut Islam. Enggak ada seperti pasukan-pasukan lain, seperti waktu orang-orang Spanyol, pasukan salib berhasil mengalahkan muslimin di Spanyol, maka dibantai umat Islam, dihabisin. Sekian ratus ribu orang mati. Dan mereka menyiksa, ada namanya mahkamah taptish. Mereka membantai umat Islam. Kalau kita lihat sejarah itu tidak masuk di akal. Orang digantung kakinya, kaum muslimin, maaf, ini memang begitu keadaannya, lalu mereka memotong dari kemaluannya sampai ke dada, sampai ke lehernya. Jadi luar biasa gitu. Padahal waktu muslimin masuk ke Spanyol, mereka masuk dengan pasukan, menang, yang melawan dengan cepat perangan dilawan. Tapi begitu menang, tidak ada la ikraha fid din. Gereja enggak dihancurin, perempuan dan orang-orang, bahkan bukan cuma itu, pasukannya mereka yang sudah tertawan, tidak ada yang diganggu, tidak disiksa. Malah kaum muslimin bersahabat dengan mereka, bertetangga dengan mereka setelah itu. Enggak ada sama sekali apa-apa. Tapi mereka berbeda gitu kan. Jadi kita ada adab-adab. Jadi teman-teman sekalian, dan saya melihat secara pribadi, Allahu a'lam, kacamata saya melihat setelah saya menelusuri banyak buku-buku sejarah, kemudian saya mengikuti rentetan sejarah kaum muslimin sekarang, kita ini salah satunya menjadi lemah karena sudah tidak ada jihad. Kita enggak pernah kumandangkan jihad lagi, gitu kan? Semua dengan alasan dunia mau damai. Memang benar. Siapa yang tidak mau damai? Tetapi dalam kondisi kita dilalaikan dengan bahasa-bahasa ini, terjadi Amerika menyerang Irak. Alasannya Saddam Hussein. Apa urusannya kamu sama Saddam Hussein? Enggak ada urusan. Lalu dia menguasai Irak, berapa juta barel minyak yang diambil. Penjajahan zaman sekarang. Kenapa umat Islam tidak melawan? Bukan karena lemah sebenarnya, karena tertipu dengan keadaan ini. Oh itu kan urusannya Irak, enggak ada urusan sama kita. Gimana caranya? Kaum muslimin. Kata Nabi SAW, man lam yahtamu bi'ur muslim falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan dari golongan mereka. Jelas. Bukankah Mu'tasim rahimahullah, seorang khalifah Abbasi, waktu beliau ini meninggalnya tahun 227 atau 228 Hijriah, masih tahun 200-an Hijriah. Ya, kurang lebih masih baru 200 tahun Nabi SAW meninggal. Kita sekarang sudah 1000 tahun lebih. Itu sempat kekuasaannya beliau sampai seluruh wilayah Persia kecuali wilayah Hamura namanya. Hamura ini wilayah yang bentengnya sangat kuat dan itu dikuasai oleh Romawi. Di sana rupanya ada seorang wanita, perempuan ibu-ibu ditarik jilbabnya oleh pasukan Romawi ini. Ditarik jilbabnya oleh pasukan Romawi, kemudian didorong jatuh. Enggak ada orang yang bisa membantu karena itu di perbatasan pasukan muslimin enggak ada di situ, jauh sekali gitu kan. Antara Hamura sama Baghdad waktu itu ibu kota kaum muslimin, ibu kota Abbasi, itu jaraknya 2 bulan naik kuda. Jauh. Ada satu pengembala domba muslim naik keledainya lewat di situ. Tapi yang ngerumunin si muslimah ini banyak. Ada belasan puluhan orang dari pasukan kafir ini sengaja. Lalu si perempuan ini tuh ditarik jilbabnya mengucapkan kalimat wa mu'tasima. Wa ini bahasa Arab artinya aduh tolong saya nih, butuh bantuan luar biasa. Sama kalau orang Arab sakit perut misalnya, kalau sakit sekali dia mengatakan wa batna, aduh perut saya luar biasa sakitnya. Jadi menggunakan kata wa itu maknanya seperti itu. Dia bilang wa mu'tasima. Salah satu pasukan Romawi ini bilang, "Hai ibu, apa kau mau memanggil Mu'tasim yang jaraknya 2 bulan dari sini? Dan Mu'tasim akan datang sama kau, bantu kau menunggangi keledai." Menghina maksudnya gitu. Artinya naik kuda aja 2 bulan apalagi naik keledai, maka akan ini ya akan lebih lama lagi. Rupanya si penggembala muslim ini pada saat itu naik keledainya dia yang dia pakai itu sampai ke Baghdad, ibu kota Irak, ibu kota Khalifah Abbas waktu itu, datang ke sana. Tiba di Irak, zaman dulu istana-istana Khalifah itu teman-teman sekalian dibuka untuk kaum muslimin. Kalau pagi mulai waktu duha sampai menjelang asar itu biasanya dibuka. Siapapun yang punya keluhan bisa datang. Mu'tasim rahimahullah duduk di singgasananya, datanglah orang ini lalu mengatakan, setelah datang Mu'tasim tanya, ada hajat apa kau hai muslim? Dia bilang, ada hajat ya hai amir mu'minin, bukan harta. Saya bukan datang untuk minta harta sebagaimana orang-orang lain tadi minta bantuan. Lalu untuk apa kamu datang? Saya datang untuk menyampaikan pesannya seorang wanita muslimah yang berada di perbatasan anda dengan Hamura. Di sana, di wilayah Romawi. Di sana ada seorang muslimah, 2 bulan yang lalu saya jalan, gitu kan? 2 bulan saya jalan ke sini hanya untuk menyampaikan pesannya. Dia ditarik jilbabnya oleh pasukan-pasukan Romawi dan didorong sambil dia mengatakan wa mu'tasima, panggil nama anda, gitu kan. Terus orang-orang Romawi ini mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang kepadamu dari sana dengan menggunakan keledai, gitu kan. Maka Mu'tasim mengatakan, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau dengar dengan kupingmu itu? Dia bilang, iya, saya dengar dengan mata kepala sendiri, saya dengar dengan kuping saya, demi Allah. Mu'tasim berdiri dari singgasananya menuju ke pintu gerbang istananya, teriak dengan suara keras. Orang semua kaget, penasihatnya semua kaget, orang-orang kaget. Keluar dari depan istana lalu teriak mengatakan, hai ibu, demi Allah Mu'tasim sudah mendengar panggilanmu. Dia suruh semua pasukannya kumpulin semua pasukan muslimin, semuanya kumpul semua pasukan muslimin, kata Mu'tasim, semua kekuatan Abbasi kumpulin dan datangkan buat saya keledai yang akan saya naikin. Saya gak naik kuda. Datang dengan keledai teman-teman sekalian menuju ke Hamura. Perjalanannya 2 bulan lebih, kalau pasukan itu bisa lebih lama, bisa sampai 4 bulan dalam sejarah dikatakan. Mu'tasim datang dan pas tiba di sana lagi musim salju, dingin sekali. Sampai penasihat-penasihat Mu'tasim mengatakan, hai amir mu'minin, tidakkah kita tunggu musim semi baru kita serang mereka? Kata dia, demi Allah, sampai saya membuka Hamura dan memuliakan ibu yang sudah dihina oleh mereka, tunggu 6 bulan dikepung oleh Mu'tasim. Sampai berhasil menembus benteng Hamura dan menghukum semua belasan orang yang telah mengganggu muslimah tadi. Didapat orangnya, dipenggal semua oleh Mu'tasim. Lalu Hamura dibebaskan oleh kaum muslimin. Lihat bagaimana kemuliaan Islam pada saat itu teman-teman sekalian. Satu orang muslimah, begitu caranya mereka membela. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama yang terkenal dan khalifah Umawi, jauh sebelum Mu'tasim malah, pernah mengulis surat. Beliau berkuasa dari tahun 99 sampai 101. Pernah mengirim surat kepada Raja Romawi menawarkan Islam. Ini loh Islam. Kalau anda nolak, dari Amir Mu'minin Umar bin Aziz kepada yang terhormat Rajanya Romawi. Kami nawarkan pada Anda Islam. Islam itu ini panjang lebar dijelaskan. Kalau Anda nolak, maka Anda harus membayar upeti. Kalau Anda nolak, ya upeti yang ditentukan oleh kerajaan kaum muslimin. Dan kalau Anda nolak, maka terjadi peperangan antara kami dengan kalian sampai Allah memberikan siapa yang menang. Tibalah surat ini di tangan Raja Romawi, maka dia balas. Dia mengatakan, kami sudah menerima surat Anda dan kami masih belum bisa menerima Islam, tapi kami akan membayar jizya. Tidak mau perang, takut perang dengan kaum muslimin. Maka satu tahun kemudian pembayaran jizya, utusan Ibnu Aziz datang. Waktu itu kebetulan tahun 99 beliau jadi khalifah, tahun 100 beliau mulai mengirim surat kepada raja-raja yang menguasai dunia pada saat itu untuk masuk Islam, kalau nolak jizya, kalau nolak diperangi. Tahun 101, tahun pertama pembayaran jizya, beliau utus lagi utusannya. Utusannya datang ke sana ngantar yang surat, ini Raja Romawi, surat dari Amir Mu'minin, dibaca sama dia, oh ya benar, siapin semua jizyanya nih. Utusannya melambat sini, teman-teman sekalian, waktu lagi dikumpulin jizya itu, mendengar di tengah-tengah istana Romawi ada Al-Quran yang dibaca, ada suara tilawah Al-Quran. Dia cari, mana nih suara tilawah nih, kok bisa di tengah-tengah istana Romawi ada Al-Quran? Dia bilang, saya telusurin lorong demi lorong, gang demi gang, sampai turun tangga, ternyata ada tangga yang membawa sampai di bawah istana Romawi ini, di bawah istananya pas gitu. Di sana saya temukan tempat yang gelap, lembab gitu kan. Ada satu orang matanya buta, lagi megang kayu yang alat adonan roti, itu yang dia gelorong gitu, sambil ngaji. Maka dia bilang, saya berikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya heran, kok ada muslim? Yang satu heran ada muslim, yang juga heran ada muslim. Lalu si utusan ini mengatakan, siapa kamu hai saudaraku? Dia mengatakan, saya salah satu mujahid yang 10 tahun lalu diutus oleh khalifah datang ke sini, 10 tahun yang lalu. Umar bin Al-Aziz ini baru jadi khalifah 2 tahun, gitu. Ini tahun keduanya. Dia mengatakan, 10 tahun yang lalu teman-teman saya semua dibunuh, terbunuh, dan saya ditangkap, ditawan, dibutain mata saya, dan saya ditaruh di sini. Dan saya setiap hari disuruh adon roti ini, nanti adonannya mereka ambil, gitu kan. Mereka gunakan untuk makan mereka, dan sambil nunggu saya mengaji. Tiba-tiba si utusan Umar bin Al-Aziz nangis. Lalu dia mengatakan, tapi dia tidak tunjukkan, dia cuma mengatakan, saudaraku, saya akan menjemputmu dengan kemuliaan. Pergi dia, pulang. Dibawa tuh jizyanya. Tiba di Damaskus, di ibu kota Syria pada saat itu, ibu kota Umawi, dikasih nih. Ambil umumnya ini sana, dihitung semua, sudah benar. Mereka senang, oh ya sudah, berarti dia patuh nih, jalan tidak jadi peperangan, tidak ada peperangan. Tapi si utusan ini sedih, ditanya sama Umar, kenapa kau sedih? Dia ambil mukminin, ada sesuatu yang saya lihat menyedihkan sekali, luar biasa gitu. Saya tadinya senang dengan jizya, tapi begitu saya tahu berita ini, saya ini lupain semua harta ini. Kenapa, kata Umar? Dia bilang, ceritanya begini, saya temukan ada muslim mujahid, matanya dibutakan dan. Umar bin Abdul Aziz waktu dengar itu, teman-teman sekalian, dalam riwayatnya dikatakan turun dari singgasananya, kemudian mengatakan kepada penulisnya, datangkan penulisku, Gulam namanya, tulis dari Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz kepada anjingnya Roma, kalau kau tidak minta maaf kepada muslim yang sudah kau butakan matanya di bawah istanamu itu, dan kau berikan pakaian terbaikmu dan minyak wangi terbaikmu, maka aku akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Artinya saking banyaknya nih, saya akan utus dari awal tempat kamu sampai di sini penuh dengan pasukan saya. Bawa sekarang, dibawa ke sana. Begitu tiba di tangannya Raja Romawi, gemetar dia. Siapa yang buat Raja Soleh marah nih? Diberikan julukan Raja Soleh. Dan mereka tahu waktu itu Raja Muslim mengatakan serang-serang, tidak-tidak. Maafin-maafin, jelas bahasanya. Maka dia mengatakan, cari orang buta itu. Di mana? Dicari. Supaya dia tidak tahu, orang ini juga baru jadi raja ini dari zaman ayahnya dulu. Begitu datang orang buta tersebut, dia bilang, mandikan orang ini, berikan baju terbaik saya, berikan minyak wangi, patuhi Raja Saleh. Diberikanlah semua. Setelah itu pada saat sudah mau pulang, disuruh pulang, gitu kan, dan sampaikan maaf saya kepada Raja Saleh. Begitu mereka mau pulang, tiba-tiba Raja Romawi nangis. Ditanya sama utusannya, si Muslim, kenapa Anda menangis? Dia bilang, telah sampai berita kepada saya kalau Raja Saleh meninggal dunia. Maksudnya itu meninggal dunia. Musuhnya sedih dengan meninggalnya dia. Bayangkan karena mulianya, teman-teman sekalian. Dan lihat yang kita ambil pelajaran, bagaimana umat Islam saling mendukung pada satu dan tahu kalau ini benar. Kita sekarang subhanallah, muslim mau dibantai, muslim mau dicaci maki, enggak peduli. Ya, yang penting kita aman. Ini satu penyakit yang berbahaya. Dan inilah masuk dalam sabda Nabi SAW, akan tiba nanti satu zaman di mana kalian akan dikeroyoki oleh umat-umat sebagaimana mereka mengeroyoki makanan yang sedang dijamu. Riwayat lain, makna lain adalah sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya mengeroyoki satu makanan. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami lemah pada saat itu? Sedikit jumlah kami? Apakah jumlah kami sedikit? Kata Nabi SAW, tidak. Banyak. Bahkan kalian seperti buih di lautan. Makna buih di lautan, teman-teman sekalian? Itu kalau air laut, seluruh air laut, itu kan berombak ya, ada angin. Semua ada buih kan? Semua ada buih, artinya banyak sekali. Seluruh muka bumi ini kalian akan penuh. Muslimin akan banyak. Tapi kalian dikenakan penyakit wahan. Gitu kan? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam riwayat lain, riwayat Abu Daud, hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Kalian terlalu cinta dunia, takut kehilangan dunia, takut kehilangan profesi kerja, takut ini dan takut itu, semua urusan dunia, dan kalian akhirnya meninggalkan agama. Biar haram, yang penting untuk makan dan minum, tidak ada masalah. Agama sudah jadi nomor sekian gitu. Maka itu jadi penyakit. Kata Nabi SAW, dan kalian takut mati, seakan-akan nanti mati itu akan sesuatu yang berbahaya buat dia. Padahal sebenarnya orang muslim tahu, kalau dia betul-betul muslim, dia tahu kalau dia mati pintu untuk masuk menuju ke akhirat yang abadi, di mana nanti di sana dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, kita akan panen sana. Dan tempat di sana abadi. Abadi, tidak mungkin. Di sana tidak ada masa tua, tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada segala. Abadi, orang muslim sudah tahu. Tinggal semua muslim kalau tahu, sudah yakin itu, dia akan rindu dengan kematian. Tapi ini enggak, kita terbalik. Maka teman-teman sekalian, ini kita harus ambil pelajaran. Bukan saya ajak kita ini semua berperang, tiba-tiba buat kekacauan, bukan itu maksudnya. Tapi saya coba mengangkat secara histori dalam kehidupan Nabi SAW, dan sejarah itu sebaik-baik ilmu, gitu kan? Karena sejarah itu teman-teman sekalian terulang. Allah SWT sebut dalam Al-Quran itu, gitu kan? Tidak ada ya umat-umat yang menolak ayat-ayat kami kecuali akan datang kepada mereka pengalaman-pengalaman umat sebelumnya. Pasti mereka akan dibinasakan juga. Jelas, yang patuh pada kami, kami akan berikan ketentraman dalam kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang masalah itu, dan kita sangat lupa gitu. Histori menjelaskan, Nabi SAW teman-teman tidak pernah istirahat, terutama 10 tahun terakhir di Madinah. Kalau direntet secara urutan, itu per 2 bulan sekali ada pasukan yang diutus. Jadi umat Islam ini bukan cuma sekedar pasukan untuk menyebarkan Islam, tapi untuk menjaga keamanan dunia. Memang begitu. Sampai pernah terjadi ada dua negara, dua wilayah berperang, gitu kan, di zaman Khilafah Abbasiyah dulu, dua berperang. Ini kafir sama kafir nih. Salah satunya minta tolong kepada kaum muslimin, khilafah. Maka dimusyawarahkan dengan para ulama. Banyak ulama mengatakan kayaknya enggak perlu nih. Kita enggak perlu ikut-ikutan nih, gitu kan. Pada saat tiba, saya lupa ini salah satu ulama dari tabi'in yang terkenal, tapi saya lupa namanya. Coba ditanya bagaimana pendapat Anda? Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, syariat jihad bukan hanya sekedar ekspansi Islam, bukan hanya sekedar mempertahankan hak kaum muslimin, tapi juga membela orang yang terdolimi walaupun itu orang kafir. Jelas. Jadi kita harus bantu. Jadi menjadi polisi dunia, gitu kan? Ini bayangin, kita harusnya begitu. Tapi kita sekarang bukan cuma sekedar jadi polisi dunia menjaga keamanan dunia, kita malah tidak membela hak-hak kita sendiri. Bahkan kaum muslimin diam, tidak mendoakan saudaranya muslim, dan terlalu banyak hal yang mestinya kita perbaikin. Saya melihat ini beranjak daripada bagaimana kaum muslimin cinta untuk menyebarkan agama Allah dan mempertahankannya. Dan ini kita ambil dari kisah-kisah peperangan Nabi SAW. Kita masuk teman-teman ke perang Bani Lihyan. Ini terjadi di Jumadil Ula tahun 6 Hijriah. Ibnu Qayyim menceritakan rahimahullah, Rasulullah SAW menuju Bani Lihyan setelah 6 bulan dari perang Bani Quraidah. Bani Quraidah sudah saya jelaskan, tentu ada satu-satunya suku Yahudi yang tinggal di Madinah waktu perang Ahzab, dan mereka lah yang sempat hampir membuka pintu gerbangnya untuk memasukkan pasukan Ahzab. Ya, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita mulia namanya Sofia, ya, tante Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia binti Abdul Muthalib. Ini ibunya Zubair bin Awam. Ini luar biasa ibu ini. Waktu dia lihat suku Quraidah ini, ada satu benteng di sebelah suku Quraidah. Ini pintu gerbang satu-satunya masuk ke Madinah selain Parit. Mereka sudah mau berkhianat nih. Apa yang terjadi? Mereka utus mata-matanya orang Yahudi mengatakan, "Kita mulai ini, ya, mulai mengkhianati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia mengatakan, kita mulai menghianati Muhammad dengan cara merebut wanita-wanita mereka. Nih, wanita dan anak-anak mereka di benteng ini nih. Tapi kita tidak tahu di situ ada laki-laki atau tidak nih. Ternyata di benteng memang tidak ada. Semua laki-laki berpusat di Khandaq. Karena Nabi SAW sudah merasa aman dengan Quraidah. Ada kesepakatan, tidak boleh berkhianat gitu kan. Ternyata mereka berkhianat. Mereka utus beberapa mata-matanya datang ke benteng itu. Dan Sofia melihat tuh, tante Nabi SAW melihat ada beberapa orang Yahudi yang datang mengelilingi benteng. Ini akan naik nih. Kata dia pada saat itu kepada seorang sahabat yang sudah sangat tua gitu, penyair Nabi SAW. Tua sekali, sudah gak bisa lagi. Dalam riwayat mengatakan sekitar 85 tahun atau 90 tahun umurnya. Dan tidak mahir berperang, beliau seorang penyair. Kata Sofia, lawanlah, lawan mereka itu. Kalau demi Allah mereka naik, mereka akan mengambil kita dan membunuh kita semua dan membunuh kaum muslimin. Kata dia, saya sudah tua begini Sofia, kau tahu bagaimana saya bisa melawan. Sofia dia tidak ada jalan lain, beliau pakai baju perangnya laki-laki. Ada baju perang laki-laki dipakai, kemudian beliau ya mendekat ke tembok benteng. Waktu orang-orang Yahudi ini ada yang naik, ya, rupanya menunggu berapa belas orang di bawah, yang satu coba naik mau melihat gitu. Sofia nunggu, begitu datang sama Sofia dipukul kepalanya sama batu, gitu kan. Lalu kemudian dengan gerakan yang begitu cepat, Sofia memotong kepalanya Yahudi tadi. Begitu dipukul, berdarah jatuh, sama Sofia dipenggal kepalanya orang ini. Allahu a'lam bagaimana. Dan ini saya pernah jelaskan itu hari. Tentu kejadian ini teman-teman sekalian karena kondisional ya, kondisi pada saat itu. Jadi bukan kayak kita sekarang dalam kondisi, kalau kondisi peperangan sudah berbeda, gitu kan? Memang harus membela diri. Sofia memenggal kepalanya, lalu Sofia mengangkat kepala itu dengan tinggi di benteng. Pakaiannya kan pakaian laki-laki ya. Kata orang-orang Yahudi yang di bawah, wah benteng penuh dengan laki-laki tuh, gitu kan? Lalu kepalanya dilempar sama Sofia. Gara-gara kejadian sederhana ini, Bani Quraidah gak berani nyerang Madinah. Gak berani buka pintu gerbangnya untuk menyerang kaum muslimin. Kejadian kecil. Quraidah ini berat gitu. Ini orang dihukum oleh Nabi SAW. Kita sudah jelaskan tentunya pada saat itu bagaimana seluruh laki-laki mereka dihukum mati oleh Nabi SAW karena berkhianatnya. Yang jelas setelah selesai 6 bulan suku Quraidah peperangan mereka, Rasulullah SAW menyerang Bani Lahyan dengan membawa 200 personil pasukan. Dan pada saat ini beliau sendiri yang memimpin, makanya dikatakan Ghazwah. Jadi yang dipimpin oleh Nabi SAW dikenal dengan istilah Ghazwah. Pada saat itu beliau mengumumkan akan menuju ke wilayah Syam. Sementara kepemimpinan Madinah beliau berikan kepada Abdullah bin Ummu Maktum. Ini salah satu muadzin Nabi SAW. Rasulullah SAW bergegas pergi hingga tiba di lembah Guran, kurang lebih 87 km kalau sekarang dari kota Madinah. Dan tepatnya bernama Khulais, wilayah Khulais, sekitar 87 km dari kota Madinah. Salah satu lembah yang terdapat di wilayah suku Lihyan ini. Lembah tersebut ya, terletak kalau sekarang ya, sekarang ada nama wilayah kalau dibawa ke kerajaan Saudi sekarang kan, namanya Amash dan Usfan. Jadi ada dua kayak perkampungan, lembahnya di situ. Tempat beberapa sahabat Nabi SAW yang sempat dibunuh. Jadi kalau masih ingat teman-teman sekalian, pernah ada beberapa sahabat hafal Quran, penghafal Quran yang didatangi oleh Bani Lihyan nih, suku Lihyan ini. Jadi suku Lihyan ini sebenarnya tidak terlibat di Ahzab ya. Tapi ada perilaku yang mereka lakukan yang Nabi ingin hukum. Mereka pernah mengutus beberapa orang datang ke Madinah lalu pura-pura masuk Islam, pura-pura syahadat. Kemudian mereka mengatakan, hai Muhammad, kirimlah beberapa sahabat terbaikmu untuk mengajarkan suku kami. Nabi SAW mengutus beberapa orang penghafal Al-Quran. Dalam beberapa orang dikatakan sampai 70 orang. Karena satu suku yang besar. 70 orang diutus semua penghafal Quran terbaik sahabat Nabi. Di tengah jalan dibunuh oleh suku Lihyan. Berkhianat mereka. Semua penghafal Quran yang Nabi SAW dibunuh. Dan ini riwayat yang menjelaskan tentang adanya kunut nazilah. Pada saat itu Nabi SAW berkunut nazilah selama sebulan agar Allah menghancurkan mereka. Ringkas cerita adalah Nabi SAW keluar pada saat itu memimpin sendiri pasukan dengan 200 personel kuda untuk menghukum ya suku Lihyan ini. Dan pada saat beliau melewati Amaj dan Usfan itu, Nabi SAW sempat berhenti dan mendatangi kuburan para sahabat di situ yang terbunuh, kemudian mendoakan mereka. Pada saat tiba di suku Lihyan dan mereka mendengarkan kedatangan Nabi SAW, semua orang-orang suku ini lari naik ke atas gunung. Mereka menyelamatkan diri dari gunung dan mereka tidak berani bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW sempat tinggal selama 2 hari di tempat mereka dan beliau mengutus beberapa sahabat untuk mengejar suku-suku Lihyan ini. Dikejar, mana mereka ditangkap jadi tawanan gitu. Dan pada saat mereka menangkap beberapa orang, Rasulullah SAW pada saat itu mengutus ya, Abu Bakar dan beberapa sahabat untuk tembus sampai ke perbatasan Mekah. Jadi ini sudah mulai tembus sampai ke perumahan Mekah. Maka perintah Nabi SAW, wahai Abu Bakar, pergilah ke sana, tembuslah perbatasan Mekah dan jangan menyerang. Hanya sekedar tembus, pulang. Agar tersebar berita kaum muslimin sudah menyebar, sudah sampai ke Mekah gitu. Dan pada saat itu Nabi SAW berhasil selama 2 hari mengalahkan suku Lihyan ini dan menawan beberapa orang di antara mereka dan menunjukkan kepada mereka kalau kaum muslimin memiliki kekuatan. Suku Lihyan pada saat mendengarkan Nabi SAW memang memerangi ya, semua orang yang ikut di Ahzab, dan ini mereka karena tidak terlibat tapi karena mereka membunuh 70 penghafal Quran Nabi SAW, mereka sudah tahu pasti mereka akan dihukum oleh Nabi SAW. Oleh karena itu mereka sudah mengadakan persiapan dan sempat lari ke gunung-gunung. Dan gunung-gunung yang mereka tempat ini sangat terjal dan sangat sulit untuk ditembus oleh kaum muslimin. Karena di padang pasir itu teman-teman sekalian banyak sekali gunung-gunung batu, dan gunung-gunung batu ini terjal, susah untuk dinaikin. Mereka sudah adakan persiapan dari beberapa hari sebelumnya. Tetapi Nabi SAW ya, menunggu di situ di permukiman mereka, dan dari gunung mereka bisa melihat. Ternyata Nabi SAW tinggal selama 2 hari dengan pasukannya, dan setelah itu beliau pulang ke Madinah. Tapi setelah Abu Bakar juga kembali untuk ya, menyerang perbatasan Mekah. Pada saat beliau akan pulang ke Madinah, ada sebuah kejadian di sini, sederhana, kecil, tapi menjadi sebuah hukum. Beliau waktu mau pulang dari suku Lihyan, mau ke Madinah, beliau lewati sebuah tempat namanya Rabwah. Sampai sekarang di Mekah masih ada wilayah itu ya, di sekitar Mekah. Kalau jaraknya sekitar mungkin dari Mekah 80 kilometer gitu ya, dari kota Mekah. Jadi dari suku Lihyan Nabi SAW terus menuju ke mendekati Mekah. Mekah kan sekitar 400 kilo dari Madinah. Pas tiba di perbatasan Mekah, Nabi SAW suruh Abu Bakar masuk ke wilayah Mekah. Tersebar berita kalau Abu Bakar dan pasukan muslimin sudah masuk, lalu kemudian pulang. Waktu pulang Nabi SAW lewatin sebuah tempat namanya Rabwah. Lalu Nabi SAW pada saat itu mendatangi sebuah kuburan tua. Dan pada saat beliau berada di sisi kuburan tersebut, beliau sempat menangis terisak-isak sampai membuat semua sahabat kaget. Dan kata para ahli sejarah, para sahabat sempat berkata, kami belum pernah menyaksikan Nabi SAW menangis terisak-isak seperti itu, kecuali di Uhud pada saat menemukan jasadnya pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Hamzah kan waktu ditemukan hidungnya terpotong, berdarah semua, dadanya terbelah, parah sekali gitu ya. Nabi SAW waktu lihat itu tuh terisak-isak menangis, dan para sahabat ikut menangis gara-gara tangisan Nabi SAW. Semenjak itu mereka belum pernah dengar Nabi SAW menangis kecuali di kejadian kedua ini. Tapi ini gak ada peperangan, cuma lewati sebuah kuburan. Apa sebabnya nih? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menghampiri Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, dengan perlahan, wahai utusan Allah, kuburan siapa ini? Kenapa anda begitu menangis? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku Aminah. Ini kuburan ibuku Aminah. Jadi saya pernah, kalau teman-teman masih ingat rentetan sejarah dulu, waktu Nabi SAW dibalikan oleh Halimah Sa'diyah di umur 6 tahun gitu kan, maka dia sempat, Nabi SAW sempat dibawa oleh ibunya ke suku ibunya. Suku ibunya kan dari Madinah gitu kan, ibunya Nabi SAW memang dari Madinah, ayahnya dari Mekah. Maka waktu pulang dari Madinah, di Rabwah ini meninggallah Aminah. Kata Nabi SAW, ini adalah kuburan ibuku. Lalu keluarlah sebuah hukum syar'i di sini. Kata Nabi SAW, aku memohon kepada Tuhanku Allah untuk mendatangi kuburan ibuku dan aku diizinkan. Tapi aku memohon ampun buat ibuku dan Tuhanku tidak mengizinkannya. Kenapa ya teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW, ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir. Ini banyak orang-orang, terutama ya, orang-orang Syiah yang menyebarkan berita kalau tidak mungkin orang tua ya, Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir. Tidak mungkin Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Bagaimana caranya tidak mungkin? Kita tidak bisa bicara dengan hawa nafsu kita. Bukankah Ibrahim alaihissalam ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir? Bukankah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di kakeknya Nabi Muhammad SAW? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam istri dan anaknya? Bukankah Nabi Lut juga istrinya? Banyak kisah-kisah Nabi sebelumnya gitu kan. Dan waktu Nabi SAW ini dua-duanya riwayat Imam Muslim. Yang pertama tadi masalah hadis Aminah, meminta ampun kepada Allah dan Allah tidak izinkan. Padahal sebenarnya kita disuruh malah mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kata ulama menandakan memang orang tua Nabi SAW ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Kalau ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, di mana Nabi SAW waktu pernah ditanya-tanya oleh sahabat. Jadi ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam sering bertanya pertanyaan yang tidak perlu gitu. Kenapa asar 4 rakaat gitu kan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaan-pertanyaan yang sudahlah amalin aja gitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Jangan terlalu bertanya, banyak bertanya sehingga memberatkan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bani Israel pada saat disuruh menyembelih sapi dalam surah Al-Baqarah, Allah cuma suruh mereka sembelih sapi, sapi apa saja waktu itu mereka sembelih, dagingnya diambil ditepuk ke orang mati, ngomong tuh orang mati sebagai mujizat buat Nabi Musa alaihi wasallam. Tapi mereka masuk akal enggak sih? Daging sapi dipotong, ditepuk ke orang mati bisa ngomong. Alasan, wahai Musa, warnanya apa, sapi seperti apa, rewel gitu. Maka kata Nabi SAW, hati-hati, jangan seperti Bani Israel, akhirnya Allah rumitkan gitu kan. Mereka mudah, Allah sudah perintahin, kerjain aja. 24 jam waktu kita cuma suruh sholat 5 waktu kok, ringkas. Kalau kita ambil 10 menit satu sholat, itu berarti cuma 50 menit. Anggap 1 jam habis untuk sholat 5 waktu, kita masih punya 23 jam. Kenapa enggak tanya, 23 jam itu saya harus buat apa? Kenapa harus sholatnya yang dikerumutin? Gitu. Maka yang terjadi, Nabi SAW naik di atas mimbar lalu berkata, sekarang saya berikan kesempatan bertanya apa saja, tapi ini terakhir. Ada satu sahabat baru masuk Islam. Gitu kan? Lalu dia mengatakannya, Rasulullah, di mana ayah saya? Gitu kan? Ayahnya jelas meninggal menyembah berhala di Mekah. Kata Nabi SAW, ayahmu di neraka. Jelas, gitu kan? Mereka dalam keadaan kafir. Orang itu tersinggung, marah, keluar dari masjid. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, orang tadi itu marah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil kembali. Nabi tepuk dadanya sambil mengatakan, ayahmu dan ayahku di neraka. Bukan cuma ayahmu. Saya saja Nabi, ayahku di neraka. Gitu kan? Saya saja Nabi, aku apalagi ayahmu, sama. Ini riwayat Imam Muslim. Berarti menandakan ayah Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus tahu ya, hukum syari. Dan kita berbicara kena ilmu. Ini bukan berbicara kena hawa nafsu. Tentu saja kita berharap orang tua Nabi SAW meninggal dalam keadaan beriman. Kita berharap, tapi hukum syari'nya begitu. Ya harus kita terima, gitu kan. Selesailah tadi perang Lihyan. Sekarang kita masuk ke perang Dzikirt. Ini peperangan yang lain. Ini semua peperangan-peperangan yang terjadi rentetan tampiasan daripada perang Ahzab, gitu kan? Yang tadinya memang sudah mengepung Madinah. Peperangan ini tertuju kepada suku Ghatafan. Ada suku yang lain dan suku ini sebenarnya sempat ikut andil di perang Ahzab. Pimpinan mereka bernama Uyainah bin Muhsin. Uyainah bin Muhsin ini oleh Nabi SAW diberikan julukan orang bodoh yang dipatuhi. Karena Uyainah ini orang yang sangat bodoh. Bodoh sekali. Instruksinya selalu aneh-aneh. Tapi karena dia kepala suku, apa yang dia bilang diterima oleh suku-sukunya gitu. Suku Ghatafan ini terkenal sekali, suku yang sangat kuat. Dan suku ini memiliki sekitar 10.000 personil pasukan kuda gitu kan. Mereka juga sempat andil di perang Ahzab. Uyainah pada saat itu, sebabnya terjadi perang Dzikirt ini, Uyainah, pimpinan mereka, mengutus anaknya bernama Huzarah. Huzarah ini datang dengan beberapa pasukannya, mau menunjukkan kehebatannya, karena kan Nabi SAW waktu itu menyerang nih, gitu kan. Ghatafan tahu mereka akan diserang, karena mereka juga punya masalah dengan Ahzab. Sebelum mereka diserang, mereka ingin membuat seperti ada sejarah baru di Jazirah Arab. Sekarang saya bisa kalahin kaum muslimin. Maka datanglah Huzarah ini bersama dengan pasukannya menyerang Madinah. Yang Huzarah lakukan, dia tidak berani masuk ke Madinah. Di luar pintu gerbang Madinah, tembok Madinah, waktu itu Madinah punya tembok yang besar. Di luar pintu gerbang Madinah, ada perkebunan-perkebunan kurma banyak. Tepatnya di wilayah Uhud, ya kan itu. Tapi ini tentu bukan perang Uhud, sudah lewat. Huzarah ini di pinggiran kota Madinah ini menemukan ada satu orang muslim, petani, pengebun kurma dengan istrinya. Maka Huzarah datang kemudian membunuh si muslim tadi dengan pasukannya dan mengambil istrinya sebagai tawanan serta mengambil semua unta dan kuda yang ada di situ. Kebetulan teman-teman sekalian, di dalam kebun itu salah satu unta yang sedang dirawat, diberikan makanan segala, adalah unta Nabi Muhammad SAW. Maka diambillah oleh Huzarah ini. Huzarah sempat menyerang dan membunuh si muslim tadi dan mengambil istrinya serta mengambil tadi harta itu. Beberapa petani muslim mendengar dan mengetahui, lalu mereka melapor, ya. Mereka berteriak satu sama yang lain, kemudian mereka ingin melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan, teman-teman sekalian, salah satu petani waktu mau menuju ke Madinah melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang sahabat yang luar biasa ini. Ini juara larinya sahabat. Namanya Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah bin Aqwa ini terkenal sangat kuat kalau lari gitu. Sampai-sampai para sahabat mengatakan dia paling terkenal dua hal. Dia terkenal kalau duel pribadi itu enggak pernah kalah, dan kalau lari cepat sekali. Sampai dikatakan kalau dia lari dia bisa mengalahkan cepatnya kuda. Jadi luar biasa gitu kan, terkenal dengan kecepatan larinya. Salamah bin Aqwa ini melihat tadi ada sahabat Nabi yang dari kebun kurma lari-lari. Dia lagi mau keluar dari ke pintu gerbang Madinah. Lalu dia sahabatnya teriak, "Wa sabaha." Wa sabaha ini teriakan pasukan lagi akan menyerang Madinah gitu kan. Ada pasukan akan menyerang wilayah kita. Orang Arab biasa mengatakan wa sabaha. Maka Salamah bin Aqwa mengatakan, "Kenapa hai saudaraku?" Diceritakan, "Ada Huzara, anaknya Uyainah suku Ghatafan menyerang kami." Kan gitu. "Ada satu orang saudara kami dibunuh sana dan istri ditawan serta unta-unta dan domba banyak dibawa sama dia." Maka Salamah bin Aqwa, perhatikan bagaimana keberanian sahabat ya. Luar biasa Salamah ini. Radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengatakan, "Demi Allah saya akan nyusul mereka." Laporlah kepada Nabi SAW. Lalu dia berlari dengan kakinya mengejar. Rupanya si Huzara ini sudah pergi. Dia cuma sekedar mau menyebarkan berita di Jazirah Arab kalau dia sudah menyerang Madinah. Hanya itu tujuannya. Maka dia pun pergi. Ternyata Huzara ini berhasil dikejar oleh Salamah bin Aqwa. Kecepatan kakinya luar biasa. Lari terus sampai mengejar. Ini sudah jauh dari Madinah. Dikejar. Waktu ditemukan oleh Salamah, Salamah punya cara yang sangat cerdas. Karena dia sudah tahu nih, ada muslim yang melapor ke Nabi SAW. Nabi kalau dengar dari berita begini pasti sudah bentuk pasukan. Maka Salamah bin Aqwa pada saat sudah menjangkau mereka dengan anak panahnya, maka dia pun memanahi Huzara dengan anak-anak panah. Begitu mereka menyerang, oleh Salamah lari. Salamah lari nih. Lari, mereka kejar, mereka gak bisa kejar karena cepatnya. Gitu kan. Nyilip di antara kebun-kebun kurma. Maka mereka lari. Mereka si Huzarain sama pasukannya mau lari lagi. Begitu mereka kembali, Salamah kembali lagi, panahin lagi mereka. Gitu kan. Maka kata beberapa kali terjadi begitu, diserang, lari, serang, lari seperti itu. Maka Huzara sadar, Huzara mengatakan, "Orang ini bukan mau menyerang kita, tapi dia sedang di belakangnya sedang ada pasukan nih. Dia sengaja menunda waktu saja." Maka Huzara pun menyuruh semua yang lain pasukannya untuk pulang, dan ditinggalkan pada saat itu hanya beberapa orang saja, tepatnya 4 orang. Di antaranya adalah adik kandungnya Huzara yang bernama Habib bin Uyainah. Jadi si Uyainah ini kepala suku mengutus 2 orang nih, anaknya Huzara dan Habib. Habib ini lalu menahan Salamah bin Aqwa. Jadi kalau dipanah, memanah, ditangkis sama dia, dia tetap di tempat supaya Salamah enggak bisa maju. Begitu Salamah maju, dia serang gitu kan. Sampai akhirnya pasukan mereka berhasil pergi. Sementara di Madinah sendiri sudah berkecamuk informasi kalau ya pasukan muslimin akan keluar. Keluarlah bersama Nabi SAW, teman-teman sekalian, 200 pasukan kuda yang dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu. Seraya Nabi SAW mengumpulkan pasukan yang lain, Nabi SAW sempat teriak dan mengatakan, "Berkumpullah jihad sesegera mungkin." Pada saat itu terkumpul kurang lebih 700 personil sahabat. Seketika mereka berkumpul di depan rumah Nabi SAW, dan Nabi SAW memimpin pasukan itu sendiri. Pasukannya dipimpin oleh Sa'id bin Zaid yang 200 orang yang keluar. Jadi sini ada 3 pasukan ya. Ada Salamah bin Aqwa sendirian tadi. Ada pasukan yang kedua Sa'id bin Zaid 200 orang. Menyusul pasukan dari belakang 700 orang bersama Nabi SAW. Di pasukan Sa'id bin Zaid ada satu orang bernama Abu Qutadah. Abu Qutadah radhiyallahu anhu ini diberikan julukan oleh Nabi SAW adalah penunggang kuda terbaik kaum muslimin. Pada saat pasukan Sa'ad tiba di lokasi dan ada Huzara ya, dan adiknya Habib, ya, di lokasi ditemukan ada adiknya Huzara namanya Habib, maka Abu Qutadah ini langsung datang dan menyerang 4 orang tersebut, gitu kan. Sementara Salamah bin Aqwa juga bergabung dengan pasukan muslimin. Si Abu Qatadah ini berhasil menyerang dan berhasil membunuh Habib bin Uyainah. Dan yang tiga sempat melarikan diri. Jadi tinggal satu orang, satu jadi korban. Si Sa'ad ini mau menyerang mereka, mau mengejar. Dengan cara dia sudah tahu nih si Habib sudah mati. Supaya kaum muslimin tahu kalau si Habib ini dia yang bunuh, gitu kan? Maka dia membuka jubahnya, kemudian meletakkan di atas Habib. Habib ini mati di atas kudanya. Dalam hukum Islam, teman-teman sekalian, kalau kita sempat berperang duel sama seseorang dan kita menang, apapun yang dimiliki orang tersebut jadi ganima kita. Kudanya, baju perangnya, pedangnya jadi milik kita kalau duel. Tapi kalau perang rame-rame, maka nanti ganima dikumpulin, dibagi rata. Karena Sa'ad radhiyallahu anhu ini dia yang membunuh Habib, maka supaya ditahu dia yang bunuh, maka dia melepas jubahnya dipakaikan di atas orang ini. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu mengejar. Dan 200 pasukan ini juga ikut, gitu kan? Tapi dari jauh. Jalanlah semuanya bersama dengan Sa'ad menuju berusaha mengejar si Huzara dengan pasukannya sampai tiba pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiba pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabat sempat mengatakan melihat kudanya Habib ini ada orang di atasnya Habib yang mati, tapi mereka tidak tahu wajahnya. Dari jauh kelihatan jubah. Mereka tahu jubahnya ya Sa'ad nih. Maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Sa'ad telah mati dibunuh oleh mereka. Kata Nabi SAW, bukan, tapi ini korbannya Sa'ad. Dibuka ternyata betul, dan ini sebagian ulama mengatakan adalah ya kejelian Nabi SAW dalam menilai pada saat itu. Ringkas cerita adalah 200 pasukan itu ternyata tidak bisa, teman-teman sekalian, tidak sempat mengejar Huzara dengan pasukannya dan sudah sempat pergi, gitu kan. Lalu Nabi SAW bergabung dengan pasukan yang 200 jadi 900 orang. Lalu Salama bin Aqwa tadi, si pelari yang cepat itu, mengatakannya, Rasulullah, berikan kepada saya 1000 orang saja, berikan kepada saya 100 orang saja, saya akan menyerang ke Taufan. Kata Nabi SAW, tidak. Sungguh ya, sebenarnya mereka sudah sampai di tempatnya. Kejauhan buat kamu, enggak usah, yang penting mereka sudah pulang. Maka pasukan muslimin pun balik ke Madinah. Kita sekarang melihat, teman-teman sekalian, kejadian pada saat harta rampasan muslimin sudah diambil sama mereka, dibawa tiba di Gusuh Ghatafan. Salah satu-satunya tawanan manusia cuma si istrinya petani tadi. Masih ingat ya? Tadi kan ada ditawan satu orang. Perempuan ini punya kisah. Dan ini juga keluar sebuah hukum syar'i di sini. Jadi subhanallah, sirah itu selain menjelaskan kepada kita sebab turunnya ayat, juga menjelaskan tentang sebab disebutkannya hadis. Dan ini pelajaran hukum, gitu kan? Perempuan ini waktu tiba di sana, oleh orang-orang Ghatafan tidak dianggap gitu, ditinggalin sama unta-unta. Tidak sengaja dia berada di sebelah untanya Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan perempuan ini menceritakan, saya pun coba naik ke atas unta tersebut, kemudian saya lepaskan dan saya sambil berdoa, tidak tahu, Ghatafan jauh. Untuk datang ke Madinah itu perjalanan jauh, bisa 2 bulan, 3 bulan jauh, zaman dulu. Maka dia bilang, saya pun jalan sambil berdoa, ya Allah, tunjukkanlah unta ini jalanan, gitu kan, Madinah. Subhanallah, dengan hikmah Allah, perempuan ini naik, tidak tahu arah mana, jalan sendiri, untanya pulang ke Madinah. Selamat dia, gitu kan, sampai di Madinah. Di tengah jalan dia sempat berniat, dia bilang, ya Allah, kalau engkau sampaikan aku ke Madinah dengan selamat, aku bernazar untuk menyembeli unta ini. Untuk Allah, maksudnya nyembeli untuk Allah gitu. Dia tidak tahu kalau unta ini unta Nabi. Dia cuma bilang kalau selamat gitu, dia akan nyembeli. Tiba di Madinah, lalu dia datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah saya selamat gitu. Kata Nabi SAW, alhamdulillah, Allah selamatkan kamu, gitu kan. Kalaupun kau mati syahid, gitu kan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sempat nazar di tengah jalan, kalau saya selamat sampai Madinah, unta ini saya akan sembeli, gitu kan. Kata Nabi SAW, sungguh buruk niatmu. Unta ini selamatkan kau, kenapa mau sembeli gitu. Lalu kata Nabi SAW, keluar hukum syar'i. Tidak boleh bernazar pada hal-hal yang bukan hakmu gitu. Itu hukum syar'i. Misal, kalau saya berhasil, saya akan jual mobil tetangga. Bukan haknya gitu. Bagaimana caranya gitu. Jadi enggak boleh gitu kan? Nah, ini keluar hukum syar'i, keluar hadisnya dari kejadian tersebut. Dan selesailah tadi kasus zikir itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah yang terakhir adalah, karena ini memang terakhir-terakhir saja ya. Ada dua kejadian tinggal ringkas saja dan kita akan masuk ke rumah datang perang yang lain, perang Bani Mustalik, perang yang sangat luar biasa. Kata ahli sejarah, perang Bani Mustalik adalah perang yang paling unik yang pernah dijalani oleh Nabi SAW. Nanti akan kita ceritakan itu. Tapi yang jelas kita akan masuk dulu ke ekspedisi Dhi Khusah namanya. Dhi Khusah. Dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kembali lagi Muhammad bin Maslamah tadi yang memimpin, yang berhasil tadi. Sekarang dipimpin lagi ekspedisi yang lain. Muhammad bin Maslamah ini disuruh oleh Nabi SAW mendatangi suku Tha'labah. Suku Tha'labah termasuk terlibat dalam perang Ahzab. Jadi kan? Nabi SAW mengirim pasukan kecil dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah dan jumlahnya hanya 10 orang saja waktu itu. 10 orang pasukan kuda, suku Tha'labah ini besar sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengirim dan tujuannya 10 orang ini bukan untuk menyerang suku tersebut. Untuk memastikan dulu bagaimana persiapan mereka, nanti 10 orang ini balik. 10 orang ini akan balik lagi melapor kepada Nabi SAW. Ternyata teman-teman sekalian, suku ini ya, suku Tha'labah ini sudah mengadakan persiapan. Mereka sudah tahu suku-suku yang lain yang dulu jadi sekutunya di Ahzab, itu ternyata di perang Ahzab ternyata sudah diserang oleh Nabi SAW, pasti mereka juga akan diserang. Dan mereka sudah mengadakan persiapan, yaitu persiapannya beberapa puluh kilometer sebelum suku mereka, itu mereka taruh pemanah-pemanah dan pasukan-pasukan di pohon-pohon kurma. Yang jelas dari arah Madinah itu mereka sudah jaga sekian puluh kilometer dari kota, dari suku mereka. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu majma'in dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak tahu kejadian itu. Nganggap masih jauh, masih perjalanan beberapa hari, seminggu lagi baru sampai di sana. Mereka jalan santai. Waktu mereka lagi istirahat, ternyata ada pasukan yang sudah dibentuk oleh suku Tha'labah jumlahnya sekitar 100 orang. Tiba-tiba menyerang Muhammad bin Maslamah dengan teman-temannya lagi turun di bawah pohon kurma lagi istirahat. Dan ternyata mereka berhasil membunuh semuanya. Dibunuh sahabat-sahabat Nabi ini. Satu-satunya yang selamat cuma Muhammad bin Maslamah. Semua dibunuh mati syahid 9 orang. Muhammad bin Maslamah sempat luka parah. Tapi dalam kisah yang dikatakan beliau sempat membuat keadaan seakan-akan beliau juga mati. Sampai Muhammad bin Maslamah menceritakan, saya menjatuhkan diri dan dalam kondisi luka, kemudian mereka sempat menyentuh kaki saya, menendangnya, saya tetap tidak bergerak. Tapi saya seakan-akan mati bersama korban. Terdengarlah suara mereka mengatakan, ya, oh mereka sudah mati semua, tinggalin aja. Maka ditinggalinlah. Muhammad bin Maslamah mengatakan, saya tidak membuka mata saya, khawatir masih ada seseorang di antara mereka di situ. Sampai beberapa saat, saya merasa ada orang yang lewat. Kemudian orang tersebut pada saat melihat jenazah-jenazah ini berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Muhammad bin Salman, saya jadi tahu ini Muslim. Saya buka mata saya sambil berkata, wahai Muslim, tolonglah saya masih hidup, yang lainnya sudah meninggal. Maka saya pun dibantu, kemudian dirawat, diobatin sampai dia, lalu dibawa ke Madinah, gitu kan? Tapi ini salah satu ekspedisi yang dikirim oleh Nabi SAW, tapi gagal, ya, di sini gagal. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Dari kehidupan Nabi SAW pelajaran, waktu di perang Uhud beliau sempat luka. Dan itu. Bahkan beliau sempat merasakan sakit pundak yang dipukul pada saat itu ya, selama sebulan gigi beliau sempat luka. Artinya memang bisa terjadi. Tidak selamanya peperangan akan menang, gitu kan? Seperti itulah. Dan ini pelajaran juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas." Al-ayah. Dan kami akan menjadikan hari-hari itu berputar di antara manusia. Ya, bisa kalian menang, bisa kalian kalah, gitu kan? Tetapi di sini kekalahan Nabi SAW, kekalahan pasukan ini memang karena tidak disangka. Kalau terjadi peperangan langsung berhadap-hadapan, itu Nabi SAW dikatakan tidak pernah kalah, tidak pernah dikalahkan. Kasus Uhud kan karena ada 43 pemanah yang turun, gitu kan? Kalau tidak maka tidak pernah dikalahkan. Yang dimaksud ini kalah adalah kalau kayak tadi bisa saja kalah strategi. Bisa saja kalah cepat gitu, tapi kalau pasukan berhadapan itu umumnya kaum muslimin memenangkan peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu akhirnya ya mengetahui kejadian tadi dan membuat persiapan pasukan, langsung membentuk pasukan yang besar. Pada saat itu jumlahnya mencapai 700 orang dan menyuruh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia, ini jamin masuk surga, itu untuk menyerang suku Tha'labah. Dan Abu Ubaidah berhasil menyerang dan mengalahkan mereka. Jadi suku Tha'labah ini dikalahkan, ya. Tetapi 10 orang, 9 orang yang pertama selain Muhammad bin Salam ini sempat mati syahid, terbunuh. Terakhir teman-teman sekalian adalah Sariyah Jamuh. Sariyah Jamuh ini Nabi SAW sempat memutus 700 personel pasukan dipimpin oleh Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu untuk menyerang sisa-sisa suku Ahzab yang lain. Maksudnya ikut dengan Ahzab. Ini 700 orang ini Nabi SAW wasiatkan, tidak, namanya Sariyah Jamuh, tidak boleh kalian kembali ke Madinah kecuali sudah clear itu semua. Yang tersisa serang semua. Serang sini menang, serang lagi yang lain. Kembali sudah menang. Dan misi ini disebutkan oleh para ahli sejarah berhasil. Semuanya berhasil. Sampai akhirnya ya pasukan Zaid ibn Haritha kembali sementara semua suku sudah ditaklukkan. Radhiyallahu anhu majma'in. Dan sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian, dan insyaallah kita akan masuk pertemuan akan datang dengan Ghazwa Bani Mustalik atau suku Mustalik yang dikatakan oleh para ahli sejarah adalah perang yang paling unik yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau sudah padat informasi hari ini? Nah, pokoknya kalau hadir pengajian saya siap-siap padat otaknya. Ada yang mau bertanya? Ya. Iya. Jadi pertanyaannya Bapak, dalam syahadat ada dikatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, disebutkan nama Muhammad. Tapi dalam Al-Qur'an disebutkan Ahmad. Sebenarnya Pak, di dalam Al-Qur'an juga ada Muhammad. Bahkan ada surah khusus namanya surah Muhammad. Surah nomor 47 dalam Al-Qur'an. Surah Muhammad, dan dikatakan nama Muhammad. Banyak dalam Al-Qur'an nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan ayah seseorang di antara kalian, gitu kan? Ayat yang lain juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Sesungguhnya Muhammad adalah rasul, telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Ada nama Muhammad banyak, dan bahkan ada nama surah Al-Qur'an. Kalau Ahmad malah cuma satu kali disebutkan dalam surah Saf. Waktu Nabi Isa alaihissalam berkata akan datang setelah saya nabi bernama Ahmad. Kalau Muhammad malah lebih banyak. Dan memang Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, dan ini di awal materi sirah sudah kita sampaikan. Ibu-ibu tenang dulu di belakang. Jadi saya sudah sampaikan pernah ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, kata Nabi SAW, li khamsu asma, saya punya 5 buah nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Artinya sama. Dari kata-kata hamada yahmad, yang berarti memuji. Seperti Bapak bilang alhamdulillah, hamada, alhamdu. Itu kan terpuji, segala puji bagi Allah. Muhammadun dan Ahmad artinya orang terpuji. Saya punya 5 nama, saya Muhammad dan saya Ahmad. Dua-dua disebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga dikatakan saya Mahi. Mahi artinya ya alladhi yamhu Allahu biyasyirk. Yang Allah hilangkan kemusyrikan dengan diutusnya saya. Wa ana hasyir alladhi yusharun nasu baina yadayhi. Dan saya juga hasyir yang akan dibangkitkan manusia dengan saya dibangkitkan terlebih dahulu hari kiamat. Wa ana aqib alladzi la nabiyya ba'di, dan saya aqib yang tidak ada nabi setelah saya. Jadi Nabi SAW ada nama-namanya dan memang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bapak bisa kembali ke surah Muhammad ya, nomor 47 surahnya. Dalam surah nomor 2 Al-Baqarah 279, umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya terhadap riba. Apakah itu berarti kita umat Islam harus perang terhadap ekonomi riba dan ekonomi liberal yang ada di Indonesia? Mohon penjelasannya. Iya, jawabannya iya. Harus diperangi memang. Peperangan di sini adalah ulama rincikan yang dimaksud dengan iklankanlah, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang menyebarkan riba. Kata para ulama, tidak ada dosa besar yang secara khusus Allah suruh bentuk pasukan menyerang mereka kecuali riba. Memang tidak boleh main-main dengan riba ini. Harus memang diperangi. Diperangi sini ulama tafsir menjelaskan dengan dua makna. Yang pertama, kalau dia masuk di sistem, maka sistemnya yang diubah, gitu kan? Seperti teman-teman kita sudah coba mengemas dengan perbankan syariah misalnya. Kalau dia masuk di pemaksaan, misal harus, tidak boleh tidak, maka berarti di sini dengan peperangan. harus ada pasukan muslimin yang memberhentikan kezaliman itu. Memang begitu penjelasannya. Semuanya memang diperangi, dan ini bagi bapak ibu yang belum tahu tentang masalah riba ini luar biasa. Hadis Nabi SAW yang berbunyi satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dikatakan dalam riwayat lain, satu dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Hadis. Maka enggak boleh toleransi dengan masalah ini, enggak boleh main-main nih, gitu kan. Saya nabung Ustaz, ganti tabungannya. Pada bank syariah juga seperti bank riba. Kalau begitu Anda mau nabung di mana? Alasan saja itu. Hijrahkan, pindahkan. Bukan tidak boleh ya. Kalau terdarurat tidak ada lagi bank syariah mungkin, gitu kan. Kalau masih ada lebih baik pindah, lebih baik. Atau mungkin darurat, mungkin hanya untuk transfer, tidak pernah berhubungan dengan itu mungkin. Tapi lebih baik dihindari, karena kita kalau masuk di bank-bank ribawi ini, kalau kita masuk di bank ribawi ini, kita masuk ini bapak ibu hirup AC-nya, pakai pulpennya, ya, pakai kertasnya, itu kan berarti kita berinteraksi juga, sama. Lebih aman tinggalkan, gitu kan? Lebih aman. Kalau darurat kata ulama dibolehkan. Kalau misal Anda berada seperti sekarang, ada beberapa wilayah di Indonesia, saya pernah masuk ke pedalaman di Irian, nggak ada bank kecuali satu. Satu macam bank saja. Ya, jadi memang mereka enggak bisa, itu lain. Dan dengan syarat mereka tidak terlibat dengan masalah bunganya. Tapi kalau Anda di Jakarta, di Bekasi, banyak. Apa susahnya itu melangkah ke bank-bank itu? Ya. Subhanallah, saya sendiri kadang-kadang bedain. Kalau masuk di bank syariah dengan bank non-syariah, hirup udaranya saya sudah lain. Gitu. Ya, coba bedain deh. Ini AC-nya masih halal nih. Ini AC-nya sudah riba. Dan ini harus ditinggalkan teman-teman sekalian, harus hijrah, enggak boleh enggak. Antum mau tanggung jawab apa depan Allah hari kiamat? Susah. Kan? Karena masih ada solusi, bukan tidak ada solusi. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya muliakan, mudah-mudahan yang hadir mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kalau kita lihat sejarah betapa orang-orang terdahulu itu begitu peduli ketika umat Islam terganggu di tempat-tempat orang-orang yang kafir, artinya teraniaya, contoh-contoh tadi. Sebenarnya pada saat ini juga masih banyak cara individu-individu juga dia mau berjuang. Misalkan salah satu, saya nggak usah cerita, anak saya begitu pulang kuliah nanya, ayah aku mau jihad. Saya kaget dan tapi saya bangga. Saya bilang, bagus kamu mau jihad. Cuman pertanyaan ayah, persiapan apa yang kamu miliki? Saya seperti mematahkan. Saya bilang, dulu waktu kamu sekolah dari SD, ayah sudah ngajarin kamu, suruh masuk untuk ikut bela diri. Tapi pada saat tertentu kamu udah gak lagi. Sekarang, karena banyak orang yang memberikan satu masukan-masukan, bahkan kita tidak punya pemimpin yang menyatakan, ayo kita bela. Satu pun tidak ada sekarang yang seperti itu. Jadi kita mau berkiblat kepada siapa? Karena begitu banyaknya firqoh-firqoh yang kadang-kadang menggambarkan ketika kita banyak melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, semua orang juga mengaku berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saya ambil contoh sederhana. Ketika ada, mohon maaf, di luar konteks sedikit, ciri-ciri kiamat salah satunya akan turun dari turunan Nabi Muhammad yang namanya sama, ayahnya juga sama. Nah, ini saya melihat, saya melihat bahwa ini semacam palsu hadisnya. Tapi memberikan gambaran gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita untuk bisa juga peduli dengan umat-umat kita yang teraniaya seperti kemarin melalui doa? Ketiga yang kita lakukan dengan tangan, dengan lisan, dan selemah-lemahnya dengan doa. Kadang-kadang kita belum berbuat sudah berdoa. Gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Jihad teman-teman sekarang adalah sebuah ibadah yang mulia. Dari tadi kita jelaskan ini masalah jihad yang sesuai dengan syariat ya. Karena kita sedang membahas sejarah manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kita larikan kepada individu-individu yang merusak nama jihad. Seperti misal kasus, ada teman-teman kita yang bom bunuh diri, alasannya ini jihad. Ini demi Allah dusta, dusta. Bukan jihad ini. Tidak pernah ada perintah Nabi SAW boleh bunuh diri untuk membunuh musuh. Dari mana ini? Mana dalilnya? Gak ada. Kalau kita bawa bom di kancah peperangan, lempar ke musuh, kita kena percikannya mati, nah itu mati syahid. Tapi kita bom diri kita mengatakan kita mati syahid, dari mana ini? Bahkan ini sangat kental dengan ciri orang-orang khawarij. Yang Nabi SAW sudah ingatkan, hati-hati dengan orang-orang yang diistilahkan dengan khawarij, sampai kata Nabi SAW mereka adalah anjingnya api neraka. Ada bahasan sendiri tentang masalah itu. Bahkan kata Nabi SAW akan keluar di umatku khawarij yang mereka, kalian cemburu sholat mereka dengan sholat kalian, kalian cemburu lihat sholat mereka, cemburu dengan bacaannya, tapi mereka keluar dari agama lebih cepat daripada anak panah dari busurnya, gitu kan? Cepat sekali. Cirinya Nabi SAW sebutkan, mereka adalah sufahaul ahlam, mereka itu orang-orang yang bodoh dari agama dan juga masih sangat muda, gitu kan? Banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam mengatasnamakan jihad, cirinya ada pada ini. Ulama-ulama pun pakai dibunuh sama mereka, gitu kan? Jelas sekarang, banyak sekali, banyak kelompok. Kalau kita mau sebutkan banyak begitu, menisbatkan nama. Jadi kalau kita mau tahu jihad yang sebenarnya, memang harus ada fatwa ulama yang diakui sedunia. Kasusnya, seperti orang ulama memfatwakan di Palestina memang adalah jihad, jelas. Tidak ada ulama yang memungkiri masalah itu. Siapa yang mampu dengan fisiknya dia bantu, siapa yang tidak mampu dengan itu dia bisa bantu dengan harta, siapa yang tidak bisa dia bantu dengan doa, gitu kan? Tetapi bukan berarti mengatasnamakan jihad ini. Bahkan sekarang banyak lembaga-lembaga ini bahkan terkenal, gitu kan? Saya punya beberapa data-data dikirim sama teman-teman dari Timur Tengah, mengagetkan sekali ternyata dibentuk sengaja oleh musuh-musuh Islam, mengatasnamakan Islam, bahkan jenderal-jenderalnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Salah satu jenderal ISIS sekarang itu orang Yahudi. Berapa tokoh-tokohnya semua orang Yahudi dan ada fotonya. Waktu dia masih di militer Amerika dan sekarang sudah berjenggot, itu jenderalnya. Yahudi dari Georgia dan ada beberapa Yahudi-Yahudi yang lain. Mereka yang memotivasi umat Islam, lisannya seperti umat Islam, ngajak supaya bunuh orang Islam yang tidak sefaham. Ini hanya untuk mengacaukan saja. Ini hanya mengacaukan kaum muslimin dan mereka memerangi kita dari dalam. Mestinya kita harus cerdas berpikir gitu loh. Bukan orang-orang seperti ini yang kita jadikan sebagai pegangan, tapi kita menerima fatwa para ulama. Dan teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW, ini bukan masalah memuji Saudi, bukan. Nabi SAW lahir di Mekah, sampai menerima wahyu, umur 53 tahun, 13 tahun di Mekah, sampai 13 tahun menerima wahyu dari umur 40 sampai 53 di Mekah. Dan sampai sekarang Allah sudah buktikan depan mata kita, Mekah aman, tentram, ada Ka'bah, orang bisa ibadah. 10 tahun fase hidup Nabi SAW yang mengembangkan Islam dengan ekspansi jihadnya, dengan dakwanya dan seterusnya, gitu kan? Itu di Madinah dan sampai kuburan beliau ada sekarang di Madinah. Kuburan para sahabat ada di Madinah. Allahu a'lam, saya pribadi melihat dua kota mulia ini menjadi rujukan mestinya, gitulah. Fatwa ulama selalu kalau saya temukan di sana keluar meluruskan kalau ada sesuatu umat Islam salah diingatkan. Ini salah, ini salah, ini salah. Selalu begitu. Pada saat terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Rusia di Afghanistan tahun 90 ya. Waktu itu saya masih pertama sekali injakan kaki di Madinah. Seluruh ulama di dua kota mulia ini memberikan fatwa, akhirnya seluruh dunia yang ikut. Kalau itu adalah jihad. Bahkan pada saat itu saya masih ingat siapapun yang mau pergi dibantu oleh kerajaan Saudi. Pernah mahasiswa kami itu dapat penawaran, tapi itu tahun 90 ya, waktu masih lawan Rusia. Saya tidak bicara di atas tahun 93 yang sudah fitnah antara kaum muslimin terjadi di situ. Setelah Rusia keluar, ini pada saat itu. Karena setelah itu malah para ulama memberikan fatwa itu kesalahan. Kena perang antara kaum muslimin, gitu kan. Tapi ini sebelumnya, itu ada contoh. Artinya saya mau sampaikan teman-teman sekalian, kalaupun mau jihad, maka kita paling pertama fahami dulu hukum-hukum jihad itu. Belajar dari para ulama-ulama kita apa itu jihad, fadilahnya, hukum-hukumnya, gitu kan. Bagaimana dia bisa terjadi, karena cuma dua, ada fatwa dari para ulama yang terkemuka dan itu memang disepakati umumnya ulama mayoritasnya. Yang kedua adalah perintah dari seorang pemimpin muslim, raja atau khalifah, atau kita mungkin sekarang presiden, yang menyuruh untuk bergerak, maka sudah masuk dalam fardu ain. Ini yang ada. Selain daripada yang tidak dikatakan jihad, tidak dikatakan jihad gitu. Jadi kita kalaupun sama, semangat oke, belajar. Belum ada waktunya ya kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah kita jalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba asyhada bisidq ballagahu Allahu manazil asyhada wa in mata ala firasy. Siapa yang tulus menginginkan mati syahid dalam hatinya, betul-betul dia ingin Allah karunia itu pada dia, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid, orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya memang akan ada datang zaman di mana tidak ada jihad. Kita susah untuk mendapatkannya kayak kasus sekarang. Kita mau berpegang pada siapa? Belum ada fatwa ulama. Itu akan mendunia kok fatwanya itu. Tapi memang belum ada. Tidak ada yang keluar fatwa ulama. Kasus di Syria, kasus yang terjadi di Palestina, fatwa ulama mengatakan fardu ain bagi penduduk setempat, fardu kifayah bagi orang-orang yang dari luar. Mereka berusaha nanti akan memperbaiki itu, membantu berusaha gitu. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah tunggu fatwa para ulama. Cuma umat Islam tidak boleh lalai, teman-teman. Yang Bapak lakukan tadi sangat bagus. Anak disuruh belajar bela diri, wajar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwa." Ya, Allah mengatakan persiapkan dari apa yang kalian mampu. Keterampilan bela diri, memanah, apa saja yang kita bisa lakukan, yang kita tahu, wajar kok itu, gitu kan? Wajar saja. Kita mengenal, oh jenis-jenis senjata yang dipakai dalam peperangan sekarang, wajar sekali. Nabi SAW, tapi kita bukan buat keributan ya, bukan keributan sama sekali. Karena dalam Islam tidak boleh memberontak, haram. Tidak boleh memberontak pada pemerintah atau membom di tempat aman kayak Indonesia, itu ngawur itu. Sana ke Palestina, sana lawan tuh Israel, gitu. Jangan di sini bom-bom, gitu kan. Lalu alasan buat cuplikan kalau mereka itu sudah masuk di surga sekarang. Surga mana ya? Surga yang dikarang-karang sendiri, gitu kan. Gak mungkin lah gitu. Jadi kita baca hukum-hukum syar'inya, punya persiapan-persiapan individual kalau satu waktu dibutuhkan gitu kan, itu bisa terjadi. Sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk mendapatkan syahada itu dengan tulus dari hati kita. Tapi insyaallah tetap saja ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap saja akan kembali masa kejayaan itu. Hanya sekarang kita masa transisi memang. Dan saya melihat umat Islam ini sekitar 90 tahun lebih saja kita lalai dari agama kita. Sebelumnya kita masih kokoh kok. Jadi kan sampai Khilafah Utsmaniyah. Makanya tadi saya dari awal pertemuan saya ingatkan, teman-teman coba ikutin deh. Ikutin si Jihad Turbani itu. Coba lihat cuplikan-cuplikannya. Maka nanti Anda akan terbuka wacananya. Oh, ternyata beginilah kiprah muslimin ya. Terutama sudah diterjemahkan serial Sultan Sulaiman Kanuni dengan ayahnya namanya Sultan Salim I. Luar biasa itu. Saya sampai netes air mata dengar ceritanya itu. Sampai Jihad Turbani juga waktu baca kisahnya, dia sempat waktu mau meninggal dia nangis dalam penyampaian, dia coba tahan suaranya karena luar biasa kiprahnya. Yang umat Islam tidak tahu, sampai bahasa sederhananya Jihad mengatakan, kalau seandainya bukan karena perilaku mereka ini, mungkin banyak kaum muslimin sekarang sudah menjadi pengembala babi-babi di wilayah kekuasaan orang-orang Kristen. Karena memang waktu itu dia menghadang betul-betul perang salib yang besar. Sampai waktu Sulaiman Kanuni mati, teman-teman sekalian, itu seluruh gereja di Eropa pesta. Semua gereja pesta pada saat itu, ngerayakan, dan mereka dengan terang-terangan mengatakan, sungguh kegembiraan yang paling besar bagi pasukan salib pada saat Sulaiman mati. Kiprahnya besar, kalau saya ceritain panjang ya kan itu. Maka Bapak Ibu bisa kembali dengarin di YouTube. Mudah-mudahan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bahasanya gitu kan. Itu seperti itu, Allahu a'lam. Jadi seperti apa yang saya bahasakan tadi. Kemudian yang saya tanggapi juga gini, Pak. Tadi Bapak bilang ada hadis Nabi yang berbunyi akan datang akhir zaman orang yang sama nama saya dan sama nama ayah saya. Itu bukan hadis palsu, Pak. Itu hadis sahih. Itu tentang Imam Mahdi. Kata Nabi SAW akan keluar di kota ini, di Madinah, seseorang dari keturunanku yang namanya seperti namaku, Muhammad. Dan nama ayahnya seperti nama ayahku, Abdullah. Dan keperawakannya, wajahnya, tubuhnya, kulitnya semua sama dengan aku. Tetapi akhlaknya tidak sama dengan akhlakku. Gitu kan? Karena tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Dalam hadis lain dikatakan, Allah akan mengubah dia menjadi orang yang baik dalam sehari semalam. Sehari semalam. Nah itu hadisnya adalah setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka barulah keluar si Mahdi ini dari Madinah. Dia keluar diikuti oleh 300 orang dari kota Madinah, lalu dibaiat di Mekah, kemudian bentuk pasukan untuk menyerang ya Dajjal yang sudah berada berkumpul di Babulut, sebuah wilayah di Israel sekarang, ya di Palestina. Kemudian di tengah jalan mereka akan mampir di Damaskus, dikata Nabi SAW, di sebuah masjid dikenal dengan Menara Putih. Dan pada saat itulah Isa alaihissalam akan turun sambil memegang sayap malaikat. Dan akhirnya Isa alaihissalam, kaum muslimin sudah tahu kalau itu zaman turunnya Isa, maka mereka akan mengatakan silakan dipersilakan jadi imam. Lalu Isa mengatakan imam dari kalian alaihissalam, baru Mahdilah jadi imam pada saat itu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam penutupan hadis, dialah termasuk manusia biasa yang di belakangnya Nabi sholat. Lalu mereka bersama Nabi Isa dengan Mahdi ini bersama-sama menuju ke Palestina untuk menyerang pasukan Dajjal yang dipimpin pada saat itu oleh dia, yang diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari wilayah Khurasan, ya, atau Iran sekarang. Itu memang ada hadis sahih. Tentu kalau saya rentet itu akan panjang, Pak, ya. Bapak bisa ikutin ceramah saya di YouTube, ada ceramah tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu panjang lebar saya jelaskan. Apakah benar Nabi SAW tidak memerintahkan menempel kaki saat sholat berjamaah? Karena hanya dua sahabat yang meriwayatkan, Anas bin Malik dan Nu'man bin Bashir. Nabi hanya berkata, tegakkan saf kalian. Betulkah? Kalau menurut saya, Allahu a'lam, tidak benar. Karena dua riwayat saya sudah cukup, gitu kan? Anas bin Malik dan Nu'man sudah cukup jadikan pegangan. Ada riwayat yang sahih menjelaskan bahwasanya para sahabat berkata, dan ini diriwayatkan oleh ahli sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, kalau salat diiqamahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mempertemukan antara tumit kami dengan tumit teman kami sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu. Jadi itu riwayat sudah bisa dipegangin jelas, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sudah menulis dalam buku-buku mereka masalah itu. Nah, ini ada penawaran buat bapak-bapak nih. Buat adik-adik lah. Ustaz, saya seorang janda. Umur 27 tahun. Tolong doakan saya supaya bisa menikah lagi dengan golongan orang-orang pengikut salaf. Siapa yang siap? Silakan. Langsung. Mau saya akad nikahkan, saya siap. Itu bukan aib lah. Jadi ini hukum yang perlu kita jelaskan, ini bukan aib teman-teman sekalian, karena pernah ada seorang janda menawarkan diri pada Nabi SAW. Kemudian dikenal dengan wanita yang menawarkan diri. Lalu Nabi SAW melihat ke arahnya dan tidak melihat ada hajat, lalu beliau menawarkan kepada para sahabat, dan akhirnya ada sahabat yang menikahi wanita tersebut. Jadi saya menjelaskan dalam materi manajemen rumah tangga Islami, bukan aib seorang yang saleh menawarkan dirinya pada wanita saleh atau wanita saleh menawarkan pada laki-laki yang saleh, tapi dengan adab syar'i. Bukan dengan khalwat berdua dan sebagainya, tapi memang seperti sahabat begini. Kalau ada seorang sahabat yang mati syahid di medan perang, istri ditahu janda dan masa iddah, maka sahabat-sahabat yang berminat lewat depan rumah mengatakan, wahai ummu fulan, wahai ibunya fulan, gitu kan. Kalau masa iddah Anda selesai, beritakan kepada kami. Isyarat dengan bahasa santun akan menikah. Kemudian si perempuan ini kalau minat, setelah masa iddah dia kirim orang untuk sampaikan kepada si fulan, wahai ayahnya fulan, masa iddah kami sudah selesai, maka menikahlah, gitu kan. Seperti itu. Jadi dengan adab, tapi bukan berarti dengan hal-hal yang haram, teman-teman harus diketahui. Karena sekarang kadang-kadang pacaran diubah dengan istilah ta'aruf, gitu. Ini enggak benar. Pacaran boleh, berduaan boleh sepuas-puasnya, tapi setelah akad nikah. Sebelum akad nikah hukumnya haram. Dan bagi orang tua yang hadir di sini, teman-teman sekalian, mudahkan pernikahan anak-anak, enggak boleh disulitin. Oh, anak-anak saya belum selesai kuliah, itu bukan urusan. Jangan hubungkan ibadah dengan prestasi dunia. Enggak ada hubungannya sama sekali. Berapa banyak teman-teman mahasiswa, saya tidak tahu juga kalau ada mahasiswa yang cukup banyak masuk di WhatsApp saya, tapi mengatakan, Ustaz, saya setelah faham sunnah, sudah ikut pengajian, saya jadi khawatir dengan dosa-dosa, fitnah besar di kampus. Tapi kalau saya lapor sama orang tua saya enggak mau dinikahkan, alasannya nanti jadi sarjana. Orang tuanya sih punya pasangan, ada tempat pelampiasan, anaknya kesian. Enggak boleh egois gitu. Apa salahnya kalau kita datangkan satu piring makanan lagi di meja kita untuk anak mantu, anak kita aman? Apa salahnya? Enggak ada masalah. Sekali lagi, pegang kata-kata ini. Jangan hubungkan ibadah dengan prestasi dunia. Enggak ada hubungannya. Saya mau sholat malam setelah saya punya rumah mewah. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya sama sekali. Kalau mati sebelum punya rumah mewah? Enggak boleh. Imam Ahmad rahimahullah, terutama setelah pernikahannya. Imam Ahmad rahimahullah, istrinya mati pagi hari, gitu kan? Dia nikah malamnya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, orang semua kaget, gitu kan? Ini malam takziah, kenapa Anda menikah? Imam Ahmad menjawab dengan ilmu. Jadi bukan beliau, jadi para ulama ini bukan melihat pernikahan itu untuk enak-enak, bukan. Mereka melihat ini dengan kacamata ibadah. Maka dia berkata apa? Wahai murid-muridku, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, sementara saya bertemu dengan Allah dan saya bujang. Dianggap bagi dia, dia mampu nikah, tidak ada masa iddah bagi laki-laki, tidak boleh dia tunda. Ilmu syar'i yang digunakan, bukan hawa nafsu, teman-teman saya. Jadi kita harus tahu memang itu sebuah ibadah yang jangan sampai kehilangan untuk itu. Jadi mudahkan, ya, dimudahkan pernikahan tersebut. Dan tidak usah terlalu rumit, karena cara ta'aruf dalam Islam cuma tiga hal. Lihat sesuatu yang menarik dari fisiknya. Kata Nabi SAW, lihat sesuatu yang menarik dari lawan jenismu yang kau ingin nikahi. Patokannya wajah dan telapak tangan, cukup. Wajah itu memberikan simbol kepala sampai ke perut, telapak tangan memberikan simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Itu cuma cukup dilihat, oh sudah, ini gambaran umum. Gak perlu lihat rambutnya, gak perlu lihat dadanya, gak perlu segala. Seperti banyak orang lakukan, itu tidak perlu. Yang kedua, kenali keluarganya. Jalur ayahnya, jalur ayah calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, jalur ayahnya itu akan menurunkan fisik kepada anak kita nanti. Warna kulitnya, paras wajahnya, rambutnya, ikut ayah semua tuh. Jadi kalau poster ayahnya besar-besar, anaknya akan besar tuh. Putih ya akan putih kulitnya, hitam ya akan hitam gitu. Kalau dari jalur ibu, mewariskan karakter. Makanya selalu ditekankan wanita yang penyayang, wanita yang subur, wanita yang begini, kata Nabi SAW. Suruh nikah itu karena mereka menurunkan karakter, sifat. ASI yang dikasih itu, kenapa ibu-ibu dalam ilmu medis tidak boleh nyusuin sambil stres, lagi sedih, mengganggu kualitas itu. Dan itu karena mentransfer, bukan cuma nutrisi, tapi juga sifat, ketenangan jiwa diberikan itu. Kalau ibu dalam kondisi tenang menyusui, anaknya itu akan tenang tidur. Dia akan mudah kenyang, seperti itulah. Tapi kalau dalam kondisi dia lagi stres, maka susah. Anak itu juga biar sudah kenyang tetap gelisah, seperti itulah. Ini yang kedua, jadi kenali dari jalur ayahnya, keluarganya, fisik turunan anak kita nanti. Dan kalau ibunya karakter. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Cukup itu saja. Lingkungan gini, boleh kita bertanya kepada orang yang menawarkan diri, maaf saya mau tanya, kamu kalau weekend, Sabtu Ahad ngapain? Oh saya kalau weekend ke diskotik. Oh saya kalau weekend sama teman-teman saya ke karaoke. Yang satu bilang, oh saya kalau weekend saya punya ibu yang sudah tua, saya sholat, apa saya bakti sama beliau. Oh saya kalau weekend hadir, hari Minggu hadir di Alisan ceramah. Lain, kita kan sudah bisa nilai. Oh ini orang biasa di diskotik, ini orang di ta'lim. Nah, ingat, fitrah manusia akan butuh dengan kesolehan. Jangan terpengaruh dengan fisik saja. Ibu-ibu berapa banyak yang mengeluh sama saya, setelah menikah mimpi berharap bagaimana agar suaminya bisa temani sholat malam sama-sama. Tapi yang dinikahi orang yang tiap malam di diskotik. Gimana bisa mau jadi imam sholat malam? Makanya cari suami yang di sah pertama masjid. Itu azan ke masjid, nah itu calon-calon. Harus begitu. Juga equation ini, Anda akan rindu nanti pada saat sudah menikah, coba ya istri saya berjilbab, coba ya istri saya mengaji, kita akan rindu. Jadi dari awal cari memang yang begitu, yang soleh, ya. Harusnya begitu. Baru kita akan tenang hidupnya. Makanya kata Nabi SAW, taribat yadak. Kalau kau nikah dengan orang baik, orang soleh, hidupmu akan tenang. Gak ada gangguan, ketentraman jiwa akan ada. Baik, maaf, ini saya tidak bisa bacain semua karena apa namanya? Saya harus pergi ke Cikarang lagi sekarang ini. 10:30 sebenarnya taklimnya. Dan ini saya lihat ada pertanyaan yang terulang sama masalah yasinan, masalah maulidan, masalah tahlilan. Ini teman-teman sekalian bisa dilihat aja di ceramah saya yang sebelumnya gitu kan. Dan ada satu hal yang saya ingin pesankan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya bahasakan ini. Dalam majelis ilmu ada hal yang harus diperhatikan. Pertama adabnya, ikhlas karena Allah SWT, karena ingin dapat ilmu. Insya Allah ilmu itu akan bermanfaat. Karena ilmu tangga mendatangkan iman. Iman kalau sudah datang mengubah semua hidup kita. Penakut jadi pemberani, bodoh jadi pintar, miskin jadi kaya, pelit jadi dermawan, berubah dengan keimanan. Dan itu hanya bisa dengan ilmu. Ilmu datangkan iman, iman akan datangkan amal saleh. Itu yang pertama. Adab yang kedua teman-teman sekalian, bertanya pada hal yang diperlukan saja. Dan karena tidak tahu, bukan untuk tunjukkan kalau kita ini hebat, atau bukan untuk mengetes dai-nya atau ustadznya, atau bukan, ini yang paling bahaya nih, yang banyak sekarang, ingin menyebarkan fitnah. Nanya sengaja sama ustadz ini nih, nanti ustadz ini kasih jawaban, dikasih ke ustadz sana tuh. Ustadz sana, ini gimana dia namanya? Ustadz ini menghardik ustadz yang ini. tanpa ngomong, itu yang terjadi sekarang. Ini bahaya sekali teman-teman, jangan begini menjadi penyebab fitnah, bahaya. Akhirnya ustadz ini sama ustadz ini berantem gara-gara Anda, apa gunanya? Nggak boleh ini. Nanya yang tidak ngerti saja, kalau sudah ngerti jangan ditanya, nggak usah. Sudah tahu dari ustadz sana ada dalil, sudah kerjain, sudah amalin. Kata para ulama, ij'al bainaka wa bainan nar aliman, jadikan antara kau dengan neraka seorang alim. Sudah ada fatwanya, ada dalilnya, sudah kerjain, sudah cukup, kau akan selamat dari api neraka karena dia yang bertanggung jawab kalau dia salah. Jangan terus ngotot nanya gitu kan. Ada juga beberapa teman-teman yang tidak bertanggung jawab, semoga Allah kasih hidayah. Cuplikan ceramah saya kadang-kadang di-cut sama mereka, dipotong nih, dipotong sebagian, enggak tuntas, disebarin gitu. Jadi fitnah, nanti orang ini tanggapin, jadi buruk. Untuk apa teman-teman? Saya dapat pelajaran dari guru-guru saya di Madinah dulu, subhanallah, mereka ajarin adab yang luar biasa. Kami kalau dosen datang ngajar 50 menit, materi padat. Semua materi, tak, ilmu semuanya. Yang perlu bertanya terakhir sekali. Kalau tidak sempat, suruh keluar kelas, tanya sama gurunya sambil berjalan, nanya. Yang sudah paham enggak usah nanya, penting itu. Itu ilmunya insya Allah akan lebih berbekas, gitu kan. Jadi teman-teman tolong jangan jadi fitnah ini. Tersebarlah ini orang yang begini, untuk apa manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Dan jangan siapin musuh hari kiamat nih, untuk apa Anda jadi musuh saya atau jadi musuh orang-orang lain. Untuk apa? Jadi habisin pahalanya untuk apa, enggak ada manfaatnya kan gitu. Tanya sesuatu yang diperlukan saja, kalau sudah paham enggak usah nanya. Dan lebih bagus kalau sesuai dengan tema. Kayak kita lagi bahas masalah peperangan, pertanyaan semua masalah peperangan, masalah Nabi SAW, itu lebih bagus, fokus. Yang lain gak usah tanya dulu, nanti di temanya. Atau kalau tidak, alhamdulillah di YouTube sekarang dan di ceramah saya sudah ada 300 ceramah, Anda bisa ikutin banyak gitu kan. Sekarang juga di Android alhamdulillah sudah ada, tinggal masuk di Play Store, ketik Khalid Basalam, ada logo hijau KHB, klik bisa gratis. Sebarin silakan, asal tidak dikomersialkan silakan disebarin. Cuma saya minta ya atas nama Allah teman-teman sekalian, kalau ceramah-ceramah saya jangan sembarangan dipotong-potong nih. Nggak boleh ini teman-teman sekalian. Ada tim sudah membuat itu. Akhirnya ini disebarin kemana-mana dan orang bisa menanggapi negatif karena tidak tuntas bahasannya. Dianggap saya membela ini, saya membela itu, padahal sebenarnya tidak. Ini hati-hati jadi fitnah teman-teman ya. Saya pun pada saat menjelaskan hukum syar'i yang jelas, memang yang ada dalilnya saya sampaikan. Tidak ada dalilnya saya katakan tidak ada dalilnya. Ya, saya tidak menyinggung siapapun, maka ini jelas gitu kan? Seperti itu wallahualam. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi majelis kita ini dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dimudahkan ya untuk membayar utang-utangnya, yang belum menikah dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik, saleh dan salehah, yang belum dikaruniai keturunan, Allah berikan keturunan yang baik dan saleh, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan dakwah ataupun dengan peperangan, dengan jalan yang benar. Dan semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, kemana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, para sahabat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.